اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV di mana pun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan kenikmatan menunaikan salat subuh pada hari ini di Masjid Ar-Rahman ini. Semoga Allah berkenan membimbing kita di hari ini sehingga hidup kita insyaAllah bisa lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Dan juga kita bermohon pada Allah, semoga salat yang telah kita tunaikan beserta amalan-amalan sunnahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal terpenting yang kita bisa dapati dari petunjuk salat subuh tadi saat dibacakan di rakaat pertama surah ke-49 Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan 13. Juga Quran surah ke-89 Al-Fajr ayat 1 sampai 13. Beriman serta mencoba maksimal mempraktekannya dalam kehidupan. Di antara tuntunan yang sekian banyak itu yang bisa kita coba titi dalam kehidupan kita adalah tuntunan dalam bermuamalah khususnya antara sesama muslim. Allah memberikan pesan yang kuat di ayat 10-nya tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Hati-hati, sungguh orang-orang beriman itu mesti diingat, itu bersaudara. Bersaudara. Bahkan menggunakan kata innama di awal ayatnya sebagai penunjuk adatul hasri, memberikan batas. Jadi kalau ada ayat dibuka dengan kata innama, dalam hukum ilmu nahu, informasi yang disampaikan di ayat itu dibatasi ketentuannya, terbatas pada informasi ayat itu saja. Tidak boleh keluar dari batasannya. Contoh padanannya misalnya ayat tentang zakat. Diturunkan Quran surah 9 At-Taubah. Jadi tidak boleh Anda mengeluarkan zakat di luar 8 golongan ini. Kecuali kalau selain 8 golongan ini punya sifat 8 ini. Misal yatim tidak masuk ke 8 golongan ini. Tapi kalau yatimnya fakir, boleh diberikan zakat. Kalau yatimnya kaya, tidak boleh dikasih zakat. Sekalipun statusnya yatim. Kalau infak boleh. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Anak yatim boleh diberi infak. Kalaupun dia kaya, bapaknya meninggal, boleh kita kasih infak. Tidak harus dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk mainan misalnya, bisa dalam bentuk pakaian, boleh. Tapi kalau dia kemudian dikasih zakat itu dilarang. Ya, kecuali kalau dia masuk dalam kategori fakir atau miskin atau semisal dari 8 golongan tadi. Boleh diberikan. Kenapa tidak boleh keluar dari 8 golongan? Karena ada kata innama di depannya. Nah, hukum ini berlaku bagi persaudaraan antara orang beriman. Di orang beriman itu diikat dengan adatul hasri, mesti bersaudara. Di hal-hal yang menjadikan kita memecah persaudaraan, itu mesti ditinggalkan. Sama dengan memberikan zakat di luar 8 golongan. Tak boleh terjadi. Jadi tidak boleh dan tidak dibenarkan ada hal-hal yang menjadikan seseorang antar beriman itu bisa saling berpecah belah yang bisa merusak persaudaraannya. Maka diharamkan terjadi hal-hal yang bisa mendukung dengan niat yang buruk, yang kedua memprovokasi orang-orang beriman untuk saling bertengkar dengan yang lainnya. Itu sangat berbahaya. Dan itu masuk dalam banyak kategori yang sangat ancamannya tinggi. Ada namimah, adu domba. Ada penyebaran berita palsu. Qauluzzur. Ya, dan itu termasuk salah satu dosa besar. Yang ancamannya neraka yang tidak main-main. Hati-hati. Ya. Nah, kemudian dampak dari situ apa yang terjadi? Maaf, menghasilkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sikap saling cela. Akhirnya kalau orang sudah membuat status yang tidak baik, ke bawahnya pasti akan saling cela. Silahkan cek. Bukankah banyak terjadi sekarang seperti itu? Ya, turunlah ayat yang ke-11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yasakhar qaumin qaum. Jangan saling mencela, karena mencela itu sebab pertama yang menjadikan persaudaraan itu bisa terputus. Kalau sudah saling mencela, memberikan gelar, wala tanabazu bil alqab. Silahkan cek. Karena urusan-urusan dunia, gelar-gelar kemudian muncul. Ada gelar binatang, ada gelar ini, ada gelar itu. Silahkan dicek. Dan yang paling miris adalah, itu terjadi di antara orang beriman. Kemana sikap persaudaraannya? Apakah antum rela mengorbankan kemuliaan akhirat hanya dengan urusan dunia yang sementara? Dan setelah itu antum bawa pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling juga bisa terjadi, maaf ya, gibah. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Silahkan cek. Bukankah setelah itu saling membincangkan? Mulanya di media sosial. Ya, saling debat, saling cela, kemudian setelah itu saling hina, berikan gelar. Setelah itu selesai, antum masih bincangkan keburukannya dalam perbincangan lisan. Itu yang sangat berbahaya. Karena itulah kemudian, di akhir tadi bacaan ayat ke-13, ya walaupun tidak dilanjutkan sampai akhir dari surahnya. Nah, ayat ke-13 yang menyentuh kita semua. Ayo, manusia, ayo semuanya. Laki-laki, perempuan, berbeda-beda tempat, beda suku dan sebagainya. Ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lebih baik kita memperkenalkan kebaikan-kebaikan. Awas, yang paling mulia di sisi Allah itu takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ditunjukkan lebih baik berlomba menampilkan kemuliaan daripada menampilkan hal-hal yang bisa memecah belah. Ya, karena itu, kalau ada orang-orang yang bersikap demikian, kita doakan mereka, kita tinggalkan, jangan terlibat di dalamnya. Tepikan. Ya, ini nyata dalam kehidupan kita dan mungkin hari-hari ke depan akan lebih banyak lagi seperti ini terjadi. Jangan sampai masuk ke dalam bagian-bagian itu. Tinggalkan, jauhi, ajak kepada nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Dan saya mengajak siapapun yang belajar dengan saya, mari kita amalkan kemuliaan-kemuliaan dibandingkan menghadirkan yang tidak kondusif dalam kehidupan. Paham sampai sini? Baik. Dan yang terakhir, ingat betul, setiap yang kita lakukan akan dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba satu masa saat bumi digoncang sekeras-kerasnya ketika setiap manusia merasakan gempa yang sudah biasa terjadi sebagai hal yang lumrah. Awas kalau orang sudah merasa, gempa sama dengan kemarin. Dianggap biasa tuh. Sudah ada alatnya, sudah ada pemberian deteksi dini, sudah ada informasinya, bahkan kemudian sudah mulai dievakuasi sebelum terjadi. Dianggap biasa. Nanti Allah akan kasih gempa yang tidak biasa saat semua orang merasakan hal itu berbeda. Pada saat itulah semua orang kemudian mulai gelisah dengan apa yang tengah ia kerjakan. Nah, dibawalah itu menghadap kepada Allah dan pertaruhannya dua. Orang yang beramal soleh akan diwafatkan dengan panggilan yang indah, dengan penuh kelembutan dan dijanjikan dalam wafatnya surga yang ditampakkan dalam sakaratul mautnya. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo masuk ke surgaku. Begitu mau dicabut ditampakkan kenikmatan-kenikmatan itu. Ayo siap. Tip, ada di antara sementara orang yang ketika diwafatkan, bahkan disebutkan di Quran surah 8 ayat ke-50, malaikat memberikan pukulan-pukulan telak kepada dirinya. Lebih daripada apa yang dilakukan oleh Khabib kepada McGregor. Hantam. Nah, akan tiba masa-masa itu. Nah, sudah, supaya tidak terlampau jauh, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran kita membahas fikih ikhtilaf adalah demi menepikan segala sebab musabab yang bisa memecah belah dalam ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pembahasan tentang kupas tuntas sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah kita sudah bahas. Berapa jenis sunnah sudah kita uraikan. Sekarang kita mulai ambil tatanan aplikatif praktek dari pemahaman-pemahaman sunnah seperti kita bahas terdahulu dalam ranah fikih. Di ranah fikih inilah sering muncul ikhtilaf yang kadang-kadang melahirkan perbedaan pandangan hingga memunculkan sikap-sikap yang tidak diinginkan dalam kehidupan. Kita urai itu supaya wawasan kita bertambah, sikap bijak muncul dan kita bisa mengamalkan apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita. Semoga Allah membimbing kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari pada kesempatan subuh kali ini. Kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kupas, tuntas, sunnah, bagian yang kedua. Di pertemuan yang lalu, telah kita bahas tentang pengertian sunnah yang sudah disepakati oleh para ulama. Ingat, ulama saja sepakat. Maka Anda yang bukan ulama, tinggal ikut. Sederhana. Jangan ulamanya sepakat, Andanya ribut. Ya, Anda siapa gitu kan? Nah, mari kembalikan bahwa sunnah itu secara bahasa adalah jalan yang diikuti. Secara istilah adalah segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik perkataan beliau, ataupun tindakan beliau, ataupun ketetapan beliau, atau segala sifat dan sikap yang dinisbatkan kepada kehidupan Rasulullah SAW. Kalau kemudian kita ikuti itu semua, maka kita sedang mengikuti cara hidup Nabi SAW. Kemuliaan orang-orang yang mengikuti cara hidup Nabi dijamin langsung oleh Al-Quran dengan beberapa jaminan. Satu, orang yang senang mengikuti tuntunan Nabi dalam kehidupan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini akan ditempatkan di surganya bersama Nabi, bahkan dengan semua para Nabi. Semua. Dengan tiga golongan lainnya. Para syuhada, orang-orang soleh, dan para siddiqin. Dalilnya ditemukan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan itu kemenangan terbesar. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. Itu kemuliaan yang paling hebat. Awas, anugerah terbesar itu, anugerah terindah yang bisa kau miliki, itu bahkan saat engkau mendapatkan kenikmatan dunia yang melimpah. Tapi ketika Anda bisa sesurga dengan Rasulullah SAW. Kalau di dunia berpisah, dalam arti tidak pernah bertemu, maka nanti akan tiba satu masa yang semuanya mendapatkan level yang sama, yaitu selesai kehidupan dunia, masuk ke alam kubur. Tidak ada perjumpaan. Amalan yang menentukan kita menunggu berjumpa di akhirat. Tapi saat di akhirat masuk ke dalam surga, Masya Allah, mohon maaf teman-teman sekalian, tidak akan pernah dipisahkan karena sifatnya abadi. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya yang menentang Nabi, pernah hidup dengan Nabi, pernah melihat Nabi, tapi tidak mau beriman kepada Nabi. Sementara aja begitu meninggal, berpisah untuk selamanya. Kita, mohon maaf, tidak pernah melihat Nabi, di mimpi pun mungkin belum pernah ketemu. Tapi saat di akhirat, kita tidak akan pernah dipisahkan oleh Allah dengan Rasulullah SAW. Abadi sampai ujungnya. Bagaimana cara mendapatinya? Taati Allah dan Rasulnya. Cara menaati Rasul itu adalah, bahkan cara menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah. Turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai aku, kata Allah, serius mencintai Allah, maka ikutilah tuntunan kehidupan Nabi. Ya, ikuti. Hal kedua yang diberikan saat masih di dunia, orang itu akan dicintai oleh Allah. Jadi kalau Anda senang mengikuti tuntunan Rasulullah, Anda akan dicintai oleh Allah. Bangun tidur, bagaimana caranya Nabi bangun? Saya ikuti. Mau makan, bagaimana caranya Nabi makan? Saya ikuti. Ya, demikian seterusnya sampai ibadah yang paling kompleks, berusaha semaksimal mungkin mengikuti semampu yang bisa dilakukan. Maka yang seperti itu akan naik status dari seorang hamba biasa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda oleh istri saja atau istri oleh suami ingin sangat dicintai. Sifatnya manusia yang saat kemudian meninggal dunia, boleh jadi cinta itu bisa terputus untuk sementara waktu. Bahkan mohon maaf, cinta sebelum menikah dengan setelah menikah kadang bisa berbeda. Kemarin saya menerima informasi, teman-teman mengirimkan satu barangkali kalimat. Ada dua orang suami istri, mungkin sedang bercanda. Ya, istrinya berkata kepada suaminya, "Pak, kenapa setelah menikah papa jarang berikan hadiah kepada mama?" Ya, suaminya menjawab, "Mah, nelayan itu kalau sudah mendapatkan dan menangkap ikannya tidak akan memberikan umpan lagi." Masya Allah. Paham ya? Maaf yang belum menikah ya. Wah. Luar biasa. Setelah itu malam-malam mau tidur, pintunya ditutup oleh istrinya. Masya Allah, diketok oleh suaminya. Mah, buka dong, kata istrinya. Pak, apa ada nelayan yang tidur dengan ikan? Sudah, sini. Ya? Baik. Kalau sudah naik status dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncullah kemudian anugerah yang ketiga. Apa itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang-orang yang mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah akan mendapat jaminan dari Allah terampuni dosa-dosanya. Maksud terampuni dosa ini, diantara pemaknaannya, akan dijaga dari perbuatan dosa. Karena semua tuntunan Nabi itu gak ada yang mengarahkan pada dosa. Silahkan cek, pernah Nabi nuntun korupsi? Tidak pernah. Makanya aneh kalau ada umat Nabi ikut Nabi tapi korupsi, itu aneh. Pernah Nabi menuntun pada celaan, menuntun pada ghibah, menuntun pada perilaku yang durjana, yang maksiat, yang menjauh dari Allah? Enggak pernah. Pokoknya sederhana, kalau penduduk bumi ini ikut tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aman kehidupan dunia, tenang. Dan statusnya sederhana, terjaga, selalu dalam kebaikan. Ingat, ciri diampuni dosa itu kan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, tidak mengulanginya, dan mengganti dengan kebaikan. Artinya kalau orang sudah diampuni dosanya, maka dijaga dari perbuatan dosa. Dosa mata sering melihat yang salah, diampuni dosanya, maka mata tidak akan mengulangi lagi hal yang keliru. Dosa lisan sering berkata yang tidak baik, diampuni dosanya, maka lisan akan terjaga, tertahan dari kalimat-kalimat yang buruk. Maka kalau antum sering minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan, gampang cara mengeceknya. Diampuni enggak kira-kira? Cek apakah perbuatan itu berulang atau tidak. Terjaga enggak dari perbuatan salah? Itu saja. Sangat sederhana. Yang keempat, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengangkat derajat orang ini dengan menjadikannya teladan dalam kehidupan. Dalilnya mengikutkan kepada keteladanan Nabi di Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian pada pribadi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, keteladanan terbaik. Uswah beda dengan qudwah. Qudwah itu keteladanan yang boleh jadi tidak mewariskan teladan lagi. Anda punya keteladanan di satu sisi, diteladani. Ketika Anda mengikuti itu, belum tentu jadi teladan bagi yang lainnya. Tapi kalau uswah, tidak demikian. Keteladannya banyak sekali. Dan Anda bisa ikuti, setelah Anda ikuti, Anda akan jadi teladan di masanya. Gak percaya, silakan. Sahabat-sahabat Nabi mengikuti perilaku Nabi. Setelah Nabi wafat, mereka jadi teladan. Bukankah Abu Bakar jadi teladan? Radiyallahu ta'ala anhu. Umar, Uthman, Ali, sahabat yang lainnya, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bukankah Imam Asy-Syafi'i jadi teladan? Bukankah Imam Malik jadi teladan? Imam Ahmad bin Hanbal jadi teladan? Imam Abu Hanifah sebelumnya jadi teladan? Semuanya, cek. Dan siapapun yang mengikuti tuntunan Nabi, jadi teladan dalam kehidupan. Ya, cukuplah menjadi bukti seorang perempuan bercadar, Masya Allah, di Palu itu, yang setelah 11 hari, mayatnya kemudian ditemukan, Masya Allah, dia mengikuti dan mencintai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hafalkan Al-Qur'an dan terbukti janji Nabi, Al-Qur'an akan menjaganya bahkan saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Auratnya tidak tersingkap, mayatnya tidak berbau busuk dan dimuliakan oleh Allah saat sementara yang lainnya ditampakkan kehinaannya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, orang-orang yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendapatkan kemuliaan diantaranya, Allah akan berikan keringanan baginya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tujuan kita belajar ini bisa mendapatkan kelimanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak cukup dengan amin, kita buktikan. Nah, mengikuti sunnah Nabi itu ada tiga yang sudah kita bahas, diantaranya yang selanjutnya turunannya, satu, bisa mengikuti sunnah qauliyah, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anjuran, taujihat, arahan. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Katakan ini, jauhi yang ini. Ketika Nabi mengatakan sesuatu, Anda kerjakan, itu namanya sunnah qauliyah. Sunnah yang muncul dari anjuran perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah tata cara kehidupan dari praktek hidup. Ya, dari pekerjaan aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Nabi bangun dari tidur? Anda pengen ikuti. Bagaimana cara Nabi makan? Bagaimana cara Nabi berjalan? Sampai bagaimana cara Nabi ibadah dan seterusnya. Itu sunnah fi'liyah. Yang ketiga, sunnah taqririyah. Ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara tidak, melakukan juga tidak, tapi beliau diam untuk menetapkan perbuatan itu bisa dikerjakan. Seperti yang pernah kita contohkan di pertemuan yang lalu. Nabi tidak makan daging dhab, tidak berkomentar tentang itu, tapi mendiamkan sahabat Khalid bin Walid untuk menikmatinya. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu boleh diikuti sekalipun Nabi tidak membiasakannya, bukan berarti tidak menikmatinya karena Nabi memilih makanan yang lain untuk dinikmati. Itu sunnah takririyah. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana ketiga hal ini ketika dibawa ke ranah fikih? Karena ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah yang bukan satu jenis, ada beberapa jenis yang ketika dipraktikkan melahirkan beberapa kebimbangan di antara sementara orang yang belum memahami, bahkan pertentangan di antara orang yang belum luas wawasan. Itu yang kita akan turunkan kepada empat bagian pembahasan pada kesempatan subuh kali ini. Satu. Dari tiga hal tadi, qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Perkataan, perbuatan, ketetapan. Ini terbagi lagi kepada empat bagian nanti dalam rumusan praktikal fiqih. Jadi kalau sudah kita bawa ke masalah fikih, ini sudah masuk kepada masalah-masalah terkait dengan hukum. Ini apa hukumnya? Kemudian terkait amalan. Bagaimana mengamalkan ini? Ini yang sering muncul di hadapan kita dan seringkali menghadirkan pertentangan-pertentangan yang tidak biasa. Maka yang pertama, ada yang sifatnya jelas dalil dan contohnya. Ini. Di dalilnya ada, contohnya ada. Normalnya, biasanya tidak berselisih. Karena jelas, dalil ada, contoh ada. Selesai. Ambil contoh misalnya. Baik, setelah menunaikan sholat, apa amalannya? Zikir misalnya, kan salah satunya. Ya, salah satunya zikir. Kita ambil contoh. Contoh, amalan pasca sholat. Setelah sholat, apa sunnahnya, kan? Sunnahnya itu kita ambil satu contoh zikir. Ah. Apa dalilnya? Banyak. Dalil umum dulu pertama dalam Al-Quran, surah keempat, ayat 103. Baik, paling kanan, tengah agak sedikit ke atas. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah. Di pasca salat amalannya zikir. Dalilnya Quran surah keempat ayat 103. Ayo zikir. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Semampu yang kalian bisa kerjakan. Kalau kalian buru-buru enggak bisa sambil duduk, enggak ada masalah kata Allah, sambil jalan silakan qiyam sambil berdiri. Apa enggak bisa antum keluar sambil zikir? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan keluar kan? Bangun dari sholat, bangkit. Apa enggak susah? Ya, maaf, apa tidak mudah keluar dari masjid sambil pakai sendal jalan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Silakan, setiap ada peluangnya walaupun sambil berdiri enggak apa-apa. Jangan sampai kesibukan Anda pun menepikan hal yang bisa Anda kerjakan kalau itu bisa Anda lakukan. Ya. Maaf, setelah itu waqu'udan atau santai sambil duduk, silakan. Bahkan wa'ala junubikum, Anda sakit di rumah sakit, sholat, sholat sambil tertidur. Sholat misalnya kan sambil berbaring, bukan sambil tertidur. Tidak ada orang sholat sambil tidur. Ya. Baik, kecuali dia mimpi, mimpi sedang sholat. Kan? Nah, sholat sambil berbaring, berbaring dia, Allahu Akbar, pasca sholat, boleh zikir, silakan. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi tiga hal ini jelas dalilnya ada, contohnya juga ada. Apa diantara contohnya? Turunkan hadisnya. Hadis Muslim misalnya. Riwayat Muslim. Nomor hadis 591. Begitu selesai Nabi kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kemudian mengatakan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim nomor hadis 593. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu turunannya banyak sekali ke bawahnya. Ada yang baca ayat kursi, ada yang baca tiga surah yang terakhir, ada yang kemudian doa. Karena zikir itu dalam Al-Quran banyak ragamnya. Ragamnya banyak. Nah, misal, baca Al-Quran itu zikir. Ya. Karena Al-Quran pun oleh Allah disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau orang setelah selesai sholat baca Quran, dia sedang berzikir. Ada lagi misalnya yang kedua, contoh menghafal Quran, ya, muraja'ah. Dalilnya Quran surah 54, bahkan ayatnya 4, 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Hafalan Qurannya disebut zikir. Fahal min muddakir. Ada enggak yang pengen berzikir dengan menghafal Quran? Jadi kalau Anda setelah sholat, Anda membaca misalnya ayat kursi, Anda membaca tiga surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau Anda membaca surah yang lainnya, Anda sedang berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-7 misalnya Al-A'raf, ya, ayat 205. Ketika Anda berdoa, itu disebutkan sedang berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan berdoa, kata Allah, berzikir. Minta sepenuh jiwamu, sepenuh khusyukmu, mohon penuh harap. Berharap mohon kepada Allah ketika Anda berdoa disebut dengan zikir. Ya, ada lagi yang lain apa misalnya? Menyebut nama-nama Allah. Al-Asmaul Husna misalnya. Ada, itu bagian dari zikir. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Paling kanan agak ke bawah. Ya. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni, sebut namaku. Ketika Anda menyebut nama Allah disebut dengan zikir. Anda berzikir kepadaku, saya pun zikir engkau, saya sebut kamu. Fadhkuruni adzkurkum. Bagaimana menyebut nama Allah? Banyak. Buka Quran surah ke-17 misalnya. Dari ayat ke-110 sampai 112. Di ayat 111-nya jelas. Qulidullaha, panggil Allah, sebut nama Allah. Awid ar-Rahman atau ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kapanpun Anda pengen menyeru, Allah punya nama-nama terbaik. Silakan panggil. Ingat, al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang terbaik. Bukan sifat. Karena ada orang menyebut asmaul husna tapi yang disebutkan sifat. Wujud, kidam, bako, ya. Nah, itu mah bukan asmaul husna. Baik, ya, itu namanya sifat. Kita kembalikan kemudian al-asmaul husna, Allahur Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan sebagainya. Anda boleh minta kepada Allah, bahkan memadukan antara doa dengan nama-nama Allah. Allahumma yal fattah. Sebut nama Allah terkait kebutuhan Anda. Enggak harus semua disebutkan. Cari sesuai kebutuhan. Kalau Anda ingin dibebaskan dari kesulitan, Allahumma yal fattah. Kalau minta rizki, Allahumma yal razaq. Kalau minta disabarkan, Allahumma yal sabar. Kalau minta misal diberikan pengetahuan lebih, akan menghadapi ujian, Allahumma yal alim. Dan seterusnya. Sebut, sebut, sebut. Ini zikir. Nah, sekarang, teruskan. Yang kedua, ini Nabi mempraktikkan ini, dalil ada, contoh ada. Nah, sekarang muncul hal yang kedua. Ini masuk pada fikih ikhtilafnya. Di dalam amalan pasca sholat, ada juga amalan kedua. Apa namanya? Musafahah, bersalaman. Musafahah. Apa dalilnya? Enggak tanggung-tanggung. Al-Bukhari, ini hadis Muslim, yang ini Al-Bukhari. Dua-duanya kitab paling sahih. Paling sahih dalam rujukan referensi di masalah fikih bila mengacu kepada hadis di Al-Bukhari nomor hadis 3360. Rawinya sahabat Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Statusnya sahih hadisnya. Awas hati-hati. An Yazid bin Al-Aswad radiyallahu ta'ala anhu haddathana, telah menyampaikan kepada kami, nyambung ke Imam Al-Bukhari, riwayat dari sahabat bernama Yazid bin Al-Aswad, semoga Allah meridai kepada beliau, annahu salla as-subha ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas, fafaran nasu ya'khudhuna biyadihi fayamsahuna biha wujuhahum. Tiba-tiba setelah sholat itu, kemudian orang-orang mulai bergerak. Menyalami Nabi SAW. Bahkan setelah salaman itu, kemudian mereka mengusapkan ke wajah mereka. فَأَخَدْتُ بِيَدِهِ فَمَسَحْتُ بِهَا وَجْهِ. Maka aku pun gak ingin ketinggalan. Aku ambil tangan Nabi, aku cium tangannya. Maaf, aku salami beliau, kemudian aku usapkan ke wajahku. Aku gak mau ketinggalan. Hadisnya sahih di Al-Bukhari. Ini ada dua hal nih. Yang pertama salam, zikir, yang kedua adalah salaman. Nah, sekarang persoalannya bagaimana menempatkan dua hal ini dalam praktek setelah sholat. Mana yang didahulukan? Apakah salamannya? Apakah zikirnya? Karena kalau kita mengandung kepada dua dalil ini, dua-duanya dipraktikkan, nggak ada yang bisa dipersalahkan. Pasca sholat, ada orang mau salaman, ada dalilnya. Pasca sholat, langsung zikir, ada dalilnya. Nah, kaidah mengatakan, jika dua hal bertemu dalam amalan yang terlihat seperti tidak sama, maka kumpulkan dalil-dalil itu, cari petunjuknya untuk mengarahkan mana yang kemudian kita praktekkan lebih dulu atau lebih kuat dibanding satu dengan yang lainnya. Kaidah ini disebut dengan al-jam'u wat tawfiq. Al-jam'u wat tawfiq. Al-jam'u, kumpulkan semua dalilnya. At-taufiq, cari solusi dari pengumpulan ini. Kemana ini? Bagaimana cara memahaminya? Mana yang didahulukan? Apakah zikir dulu? Atau salaman dulu? Atau zikir sambil salaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kan? Mana yang didahulukan? Saya ingin kedua-duanya supaya afdal. Kita lihat teman-teman sekalian. Mana yang biasa diamalkan oleh Nabi supaya semuanya berlangsung dengan tertib. Setelah dikumpulkan seluruhnya, Allah diketahuilah kemudian dalam dua hal. Pertama, siyak. Siyak dari segi konteks katanya, bahasa-bahasa hadisnya menunjukkan bahwa amalia zikir didahulukan dibandingkan dengan amalia musafahah. Dari mana diketahuinya? Karena redaksi-redaksi zikir itu seringkali menggunakan huruf fa, bahkan tanpa huruf ataf, huruf pengikut, ya, huruf penghubung. Langsung fa itu menunjuk kepada sesuatu dengan suatu aktivitas yang cepat. Kalau dalam ilmu nahwu disebut harfu rabitin, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Tuh, paham? Harfu atfin, huruf penghubung, rabitin yang menghubungkan baina syai'aini di antara dua aktivitas. Bila hududin, tanpa jeda. Dia ada aktivitas pertama, ada aktivitas kedua. Antara satu dengan dua itu dilakukan aktivitas yang kedua tanpa jeda dari yang pertama. Nah, kalimat-kalimat zikir itu pakai fa. Silahkan cek dari Quran saja, Quran surah 4 ayat 103. Perhatikan kalimatnya. Fa'idha qawaitumus sholata fadhkurullah. Pakai fa. Fa'idha qawaitumus sholat. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhkurullah, cepat zikir. Antara selesai sholat dengan amalia zikir pasca sholat, itu cepat amalannya. Jadi begitu selesai salam, selesai Anda, jeda sebentar, langsung. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ta ya dzal jalali wal ikram. Kalau pengen dipadukan dengan doa, Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahiyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam, tabarak ta ya dzal jalali wal ikram. Antara yang pertama salam dengan yang kedua kemudian berzikir, itu pakai fa, berlangsung cepat tanpa jeda. Nah, ini kalau antum belajar ilmu nahu, masuk kepada bab ataf, kemudian diketahui ada huruf fa, maka kalau Anda baca Al-Quran, baca hadis, menemukan di antara dua aktivitas pakai fa, artinya tidak ada aktivitas lain yang menghalangi. Contoh lain, buka Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38-39. Saya ingin tunjukkan aktivitas amalan Nabi Zakaria ketika beliau sholat, berdoa dalam sholat. Bagaimana antara jawaban dengan doa dikabulkan oleh Allah. Perhatikan, Nabi Zakaria berdoa, mohon kepada Allah. Ayat 38 di Quran surah ketiga Ali Imran. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Ya Allah, mereka katakan aku gak mungkin punya keturunan. Mereka vonis secara medis istriku mandul menopause, maaf. Dan aku pun divonis sudah sepuh. Fisiknya letih, rambut memutih. Mereka katakan gak mungkin punya keturunan. Maka mohon ya Rab, buktikan pada mereka, engkau yang tidak punya batas. Aku hanya minta darimu. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Perhatikan. Baru selesai berdoa, tiba-tiba ayat 39 yang mengatakan, fanadatul malaika. Pakai fa. Selesai berdoa, langsung turun malaikat mengabarkan. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Anda bayangkan, kebayang? Belum saya sampaikan, Pak. Bagaimana bisa kebayang? Ya. Baik, belum selesai salatnya, belum selesai, masih berdiri, baru selesai doa, salatnya belum salam. Baru selesai berdoa, tiba-tiba langsung turun jawaban. Antara berdoa dengan jawaban enggak ada jeda. Enggak ada jeda. Langsung turun, fanadatil malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, namanya langsung dari Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul secara medis, maka Allah membuktikan lahir hidup, tidak ada yang mustahil bagiku. Nah, antara jawaban dengan doa sebelumnya berlangsung cepat. Contoh lain praktek hadis, misal di An-Nasa'i, ya, ketika Anda mengangkat tangan, kemudian angkat tangan Anda lalu letakkan fawadha'a pakai fa, fawadha'a yadahu al-yumna 'alal yusra, maka cepat letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Di begitu takbir, Allahu Akbar. Ini antara mengangkat dengan meletakkan, enggak ditemukan gerakan lain. Jadi cepat letakkan. Letakkan aja langsung yang telapak yang kanan, telapak yang kanan, letakkan di punggung yang kiri. Tek. Letakkan. Antara mengangkat dengan meletakkan, tidak ditemukan jeda yang lain. Maka dari itu, kalau misalnya ada yang melakukan gerakan lain, ini patut dipertanyakan. Walaupun kita tidak harus langsung menyalahkan. Cuma kita tanyakan dalilnya. Misal, enggak enak Ustaz, nah, sama Allah enggak sopan. Ya, kurang baik seperti itu. Kiri kan gak bagus, kanan lebih bagus. Jadi kalau bertakbir, dahulukan kanan dulu, baru kirinya masuk setelah itu. Allah. Nah, kan? Kirinya masuk, ini kadang kaki naik dikit gitu kan. Nah, yang seperti ini, bagaimana statusnya? Nah, sulit menemukannya, karena secara bahasa, kalimatnya menggunakan fa. Angkat, gak usah diputar, langsung simpan. Makanya dalam status yang seperti ini, jangankan di hadis sahih, hadis palsu pun gak ditemukan. Serius, pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini, saking jelasnya. Paham ya? Nah, sekarang kalau sudah paham, lihat sini. Untuk amaliyah zikir pasca sholat, itu menggunakan fa. Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang musafahah pasca sholat, pakai thumma. Thumma kalla saya. Thumma kalla. Thumma. Nah, ini kita pentingnya belajar ilmu bahasa begini. Ini fa, ini thumma. Sedangkan thumma itu harfu atfin rabitin baina syai'aini ma'a hududin. Ini dia bedanya. Huruf ataf yang menyambungkan antara dua peristiwa, satu dengan yang kedua, atau bahkan selanjutnya, ada jeda di antara dua peristiwa itu. Kalau jedanya agak sedikit lumayan, sedang kepanjang, pakai thumma. Kalau jedanya singkat atau sedikit bersamaan, pakai wawu, wa. Ya. Muhammad, dhahaba Muhammad ila jami ar-Rahman wa Ahmad. Muhammad pergi ke masjid ar-Rahman, kemudian Ahmad ikut. Jedanya sedikit, bahkan mungkin bisa bergandengan, tapi Muhammad lebih duluan. Kalau kayak katakan, dhahaba Muhammad ila jami ar-Rahman fa Ahmad. Masya Allah. Muhammad pergi ke Masjid Ar-Rahman, fa pakai fa Ahmad, itu ngikut dua-duanya bersamaan. Enggak ada jeda. Tapi kalau pakai thumma, dhahaba Muhammad ila jami Ar-Rahman, thumma Ahmad. Muhammad pergi duluan, setelah 10 menit datang Ahmad. Setelah 15 menit datang Ahmad. Atau setelah 5 menit datang Ahmad. Paham di sini? Nah, kalimat zikir di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 3360 itu, riwayat sahabat Yazid ibnu Al-Aswad, itu kalimatnya menggunakan thumma. Thumma tharan nasu ya'khudhuna biyadihi fayamsahuna biha wujuhahum. Maka setelah sholat itulah, saya menyaksikan banyak orang-orang, kemudian mendekati Nabi, mengambil tangannya, bersalaman dengan Nabi, kemudian mengusapkan ke wajah mereka. Saya pun tidak ingin ketinggalan. Fa'akhadtu biyadihi famasahtu biha wajhi. Aku pun kemudian mengambil tangan Nabi, menyalaminya dan mengusapkan ke wajahku. Teman-teman sekalian, kalimatnya yang pertama menggunakan thumma. Thumma, thumma orang-orang pasca itu mendatangi Nabi. Ya, lihat. Ketika menggunakan kalimatnya thumma ini menunjukkan aktivitas bersalaman, ada jeda itu dilakukan. Setelah salam. Kalau kita kumpulkan, itulah yang disebut dengan taufik. Taufik. Itu petunjuknya. Ah, maka kalau Anda ingin kemudian rapikan antara amaliyah zikir dengan amaliyah salaman, bisa Anda runtutkan. Apa runtutannya? Susun. Satu. Setelah sholat, zikir dulu. Bagaimana zikirnya? Ini banyak turunannya. Tinggal Anda lihat kebiasaan Nabi yang mana yang duluan. Silakan, bisa istighfar dulu. Setelah itu berdoa, baca ayat-ayat Quran, bertahlil, bertahmid, bertasbih, boleh. Beres, tuntas misalnya, Anda saling bersalawan. Boleh. Paham sampai sini? Jadi dua-duanya sunnah Nabi. Kita tempatkan sesuai dengan runtutannya. Tapi kalau ada orang ingin mendahulukan salaman pun, Anda tidak bisa menolak. Karena ada dalilnya. Tidak bisa kemudian kita persalahkan. Cuma barangkali yukhalifu tartib. Dia tidak mengikuti tertib susunannya. Cuma di poin itu saja. Dan tidak melahirkan dosa. Ya, jadi kalau misalnya antum sedang zikir, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang mengulurkan tangan untuk bersalaman karena belum paham, belum tahu tentang ini. Maka apa yang mesti dilakukan? Berikan dakwah dengan hikmah. Salami dulu aja. Salami. Dan tidak usah kemudian diucapkan kalimat-kalimat yang membuat dia juga paham. Astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kemudian dengan saling mencelanya. Bapak tahu gak Pak, sunah Nabi itu setelah salat bukan salaman Pak. Zikir, istighfar Pak, istighfar. Oh, cari masalah. Atau bahkan mendiamkan. Astagfirullahaladzim. Nyalamin tuh. Sini, bangun. Ah, tum samping. Kita selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok sana, jangan nengok sini. Gak ada saya nengok sana, tum nengok sini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baik. Astagfirullah. Salaman. Nah, mau nyalamin nih. Ntar dulu. Ini. Saya sedang zikir. Astagfirullah. Ayo salaman. Tuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Kan gak enak. Yang ini udah begini. Yang ini cuman begini. Hah? Dan ini pada akhirnya melahirkan hal yang lebih parah lagi. Maaf. Salaman sunnah. Zikir sunnah. Tapi berselisih haram. Silakan. Sunnah itu paling tinggi 75%. Haram dosanya 100%. 100%. Jadi kalau Anda berzikir dapat 75%. Tapi Anda kemudian memancing perselisihan. Kemudian melahirkan hal yang dilarang oleh Quran. Dosa Anda 100%. Saya mau tanya pada Anda. 75 dengan 100 banyak mana? 100. Jadi Anda masih minus 25%. Paham? Nah, jadi kalau Anda ingin dakwah setelah itu, begitu selesai, salami dulu saja. Setelah itu teruskan zikirnya, begitu selesai, Anda masuk kemudian pada orang itu dengan bertanya. Bapak tadi waktu saya zikir, Bapak bersalaman. Masya Allah, terima kasih Pak. Ya, saya mendapat ilmu baru dari Bapak. Cuma saya ini dapat keterangan Pak, begini nih. Ini yang satu zikir, yang satu salaman. Menurut Bapak mana yang dahulukan? Enak nanyanya. Dan jangan langsung diceramahin, Pak. Bapak kan barusan dari selamat. Saya sih sengaja nyalemin Bapak aja. Cuman besok-besok jangan begitu, Pak. Dahulukan zikir dulu. Gak bagus kayak gitu, Pak. Gak tertib. Kan wudu juga tertib. Sholat juga tertib. Masa Bapak setelah sholat tidak tertib? Orang itu akan malas. Kumain, weh. Kelas udah begitu repot. Siawani aing siun. Udah. Paham? Jadi masuk dengan cara yang indah, pakai hikmah. Pak, bagaimana ini, mana yang paling duluan nih? Ah, kalau Bapak mah biasa, dahuluin salaman. Kalau ada zikir gak apa-apa, oh baik, besoknya datang lagi. Pak, saya baca ini Pak. Dia juga ada ceramah nih, Ustadznya Ustadz Adi. Siapa tuh Ustadz Adi? Cari. Ah Pak, pokoknya ini nih. Ini beliau seperti ini Pak, bagaimana menurut Bapak? Gak apa-apa, tanya. Beliau lihat-lihat, besok-besok, begitu sholat di sampingnya, Anda gak disalamin lagi. Begitu selesai zikir bangkit. Saya sudah tahu mana sekarang urutannya. Kan indah suasananya. Nyalahin juga enggak, ngeguruin juga enggak, tapi semuanya enak, bisa dilakukan dengan baik. Dan dua-duanya ada. Dan musafah itu pada asalnya dari kata safaha yusafihu. Safaha itu asal katanya dari kata safhun, safahun, as-safhu. Safhu itu pada asalnya adalah melepaskan sesuatu yang terikat atau sesuatu yang lapang. Lapang. Jadi kalau orang bicaranya lapang, tidak ada jeda, tidak ada sekat, itu disebut dengan fasohah. Fasohah, bicara yang lapang, seakan-akan gak ada sekat. Ya, kalau orang punya sekat dalam dirinya, punya sesuatu yang bermasalah, kemudian setelah itu dia ingin lepaskan ikatannya sehingga lapang keadaan hatinya, maka disebut dengan safaha. Kalau ingin saling melapangkan disebut dengan safaha pakai alif, yusafihu musafahatan. Kenapa salaman disebut dengan musafaha? Karena Nabi ingin memberikan pesan, bukan salaman biasa. Tapi salaman itu kalau dilakukan dengan benar, bisa melepaskan sekat-sekat yang mungkin terjadi di antara dua orang, satu dengan yang lainnya. Maka muncullah hadis di Abu Daud itu, termasuk di riwayat At-Tirmidzi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu, berjumpa dimanapun, kapanpun. Mau setelah sholat, mau sebelum sholat, mau di kantor, mau di masjid. Kemudian dia bersalaman. Bersalamannya dengan bermusafaha. Maka Masya Allah, begitu salaman, kalau ada sekat-sekat di antara keduanya, begitu salaman dia lapang, maka sebelum dia berpisah, saat tangan berjabat itu, Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah terjadi di antara keduanya. Itu hadisnya sahih. Ingat, cuman dosa ya yang diampuni, hutang tetap. Oh. Tapi cara salamannya juga salaman yang melepaskan persoalan, bukan salaman yang menambah masalah lagi. Satu wajah ke barat, satu ke timur. Ya, yeah. Jalan. Kalau seperti itu nambah masalah. Kadang-kadang Allah itu Masya Allah memberikan hidayah lewat sesuatu yang indah tanpa sadar. Anda punya masalah, gak ketemu di masjid, tiba-tiba mendapatkan undangan yang sama di satu tempat. Terus duduknya sampingan lagi. Tiba-tiba ketemu misalnya di pusat perbelanjaan. Dipaksa tuh untuk menyelesaikan persoalan. Supaya gak dibawa lagi di hadapan Allah di hari kiamat. Selalu ada jalan begitu. Dikala antum pernah punya masalah dengan orang. Berjumpa dalam bahasa manusia secara kebetulan. Sebetulnya gak ada yang kebetulan. Gak ada yang tidak sengaja. Itu Allah arahkan pada sesuatu. Yang dengan itu bisa menguatkan kembali nilai kebaikan. Dan memupus hal-hal yang tidak baik sebelumnya. Kalau jalinannya baik, pernah berjumpa, gak ada masalah, itu tandanya mempererat silaturahim. Tapi kalau punya masalah, cepat datangi. Musafah, sampaikan. Ketika Anda salaman, seakan-akan sekat itu hilang. Tiba-tiba senyum, seakan tidak terjadi apa-apa. Ya. Indah gitu ya. Paham? Ya, satu. Dua. Dua, teman-teman sekalian. Ada yang kedua, sifatnya ada dalilnya. Ini kita simpel aja pembahasannya. Nanti tinggal Anda praktekkan pada hal-hal yang lainnya lagi. Mana yang dahulukan? Ini atau yang itu? Ini atau yang itu? Tinggal ditimbang saja. Ya, tinggal ditimbang. Nah, sebelum masuk kepada yang kedua, ada kaidah lain. Sunnah ini dua-duanya dalil ada, contoh ada, dan dikerjakan. Nah, saat berjumpa ini lihat skala prioritasnya. Prioritas yang pertama, seperti tadi, ada yang satu didahulukan oleh Nabi, yang kedua kemudian diakhirkan. Ada yang kedua berhukum jauh di atasnya, antara sunnah mu'akkadah dengan sunnah adiyah. Mu'akkadah itu sangat ditekankan, sangat ditekankan. Ya. Tapi bukan wajib hukumnya. Yang kedua sunnah adiyah, sunnah biasa sifatnya. Contoh, kita ambil misalnya momentum puasa saja, puasa. Ada puasa yang sifatnya datangnya enggak setiap waktu. Sesekali aja. Bahkan setahun sekali. Misalnya, tapi bukan yang wajib. Misal, saya tanya dulu, ada puasa di bulan Al-Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Yang itu berlangsung cuma setahun sekali. Ya, tanggal berapa? Baik, 10-nya, 9 untuk menyelisihi kebiasaan Yahudinya. Kan? Boleh-boleh 9-nya atau ngambil 11-nya, tapi yang intinya di 10-nya. Ada puasa yang berlangsung hanya di bulan Dzulhijjah saja. Waktunya, bocorannya sehari sebelum Idul Adha. Tanggal berapa? 9. Pasti 9, mustahil tanggal 10, ya. 9. Ya, 9 ini puasanya disebut puasa Arafah. Yang tadi Muharram, Al-Muharram disebut puasa Asyura. Pahalanya banyak. Luar biasa, melebihi puasa Senin Kamis. Melebihi itu semua. Nah, kalau kemudian Anda bertemu antara kebiasaan Anda puasa Senin dengan puasa Kamis, dengan puasa misalnya Arafah, atau kemudian dengan puasa misalnya, mohon maaf, yang tadi puasa Asyura misalnya, maka mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah yang sifatnya sangat ditekankan, waktunya jarang-jarang muncul. Kalau bersamaan dengan ini hari Senin, maka niatkan yang ini yang Arafah. Paham? Baik. Biasanya untungnya double. Apa yang dimaksud untungnya double? Teman-teman sekalian, untung double itu ada hadis riwayat Al-Bukhari menyebutkan, walaupun Anda meniatkan puasa Arafah, dapat puasa Seninnya karena kebiasaannya. Hadisnya berbunyi, "Idza maridul 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau ada seorang hamba punya uzur, baik sakit atau karena ada hal lain sehingga tidak bisa melakukan kebiasaannya, kebiasaan yang ia kerjakan. Ya, bahkan dia safar, dia enggak bisa mengerjakan kebiasaan-kebiasaan mulanya. Contoh, safar panjang, biasanya puasa Senin Kamis, karena safar panjang dia enggak puasa. Bahkan salat. Salat itu kan ibadah yang harus dikerjakan terus. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Zero tolerance, toleransinya kosong, nol. Enggak bisa berdiri, duduk, enggak bisa duduk, berbaring. Ya kan? Enggak bisa dalam sambil berbaring, beraktivitas bergerak. Sulit bergerak sambil berkedip. Ya, enggak bisa berkedip kita salatin, ya. Jadi semua urutan ada semua. Nah, cuman saat kita safar, antum safar, saya safar, jauh nih. Saya mau pulang nih, bentar lagi ke Bekasi misalnya. Macetnya luar biasa, sana sini macam-macam. Tibalah kemudian waktu salat zuhur, masih macet, diduga sampai ke Bekasi itu bisa maghrib. Maka saya kemudian jamakkan antara zuhur dengan asar, bahkan saya qasar. Jamak saja menggabungkan dua salat, qasar sambil dikurangi rakaatnya, 4 jadi 2. Yang dikurangi itu yang boleh hanya yang genap saja dan bilangannya lebih daripada 2. Jadi kalau dia kurang daripada 2 atau 2 pas, enggak boleh dikosor lagi. Wah, kosor nih, subuh kosor jadi 1. Enggak bisa. Ya. Atau bilangannya ganjil. Ganjil lebih daripada 2 tapi ganjil. Maghrib 3. Enggak bisa dikosor, enggak ada salat 1,5. Ya kan? Baik, yang 1 sempurna sampai sujud, yang 1 lagi baru ruku langsung salam. Enggak bisa. Di 4 jadi 2. Nah, duhur itu kan ada kebiasaan salat sunnah. Sunnah tuh. Ya, qabliyah dengan ba'diyah. Bahkan asar ada 4 rakaat sebelumnya kalau ingin dikerjakan salat mutlaknya. Pertanyaan saya, begitu antum istirahat di kilometer tertentu, sudah selesai misalnya kan? Nah, tiba-tiba masih ada longgar waktu tuh. Masih bisa salat sunnah? Boleh? Enggak usah, jangan terlampau soleh. Jangan terlampau soleh karena masuk hadis yang tadi. Antum ini gimana, yang fardu aja dikurangi, masa mau ditambah dengan yang sunnah? 4 dikurangi jadi 2, masa mau antum tambah lagi dengan yang sunnah? Kalau mau ditambah, kenapa enggak sempurna aja 4-4? Paham ya cara berpikirnya? Nah, ketika Anda tidak mengerjakan yang qasar itu, maaf, yang sunnah tadi itu, pahalanya tetap dituliskan. Kalau sebelumnya jadi kebiasaan Anda untuk mengerjakan. Kalau kebiasaan Anda puasa Senin Kamis, kemudian saat safar tidak puasa, pahala puasanya tetap dituliskan. Kalau Anda terbiasa puasa. Akhi, enak ya. Masya Allah, hari Senin ini gak puasa, dapat pahala puasa. Safar, Masya Allah. Belum tentu. Kalau dia tidak pernah puasa Senin Kamis sebelumnya. Kalau ada orang bersamaan dengan ini, dia niat puasa Arafah, terbiasa Senin puasanya, terbiasa Kamis puasanya, maka niat puasa Arafahnya ini mendapatkan double bonus. Jadi dia mendapatkan pahala puasa Arafah plus puasa Senin walaupun tidak dia kerjakan karena kebiasaan sebelumnya. Hadis ini berlaku pula bagi parangan akhwat. Saya sering katakan, para akhwat, perempuan muslimah dimanapun Anda berada, biasakan saat suci itu memperbanyak amalan sunnah. Sehingga saat haid itu tiba, pahala-pahala itu dituliskan sekalipun anti tidak mengerjakannya. Ya, biasakan banyak baca Quran, macam-macam. Begitu haidnya tiba, sudah, dia gak bisa mengerjakan itu lagi. Kalau cuma yang fardu-fardu dituliskan, yang pahala fardunya, tapi sunnahnya gak ikut. Sayang. Nah, yang jadi persoalan adalah, bagaimana kalau statusnya misalnya seperti puasa Daud? Puasa Daud. Ingat, saya sering menekankan kalimat ini supaya tidak salah paham. Yang ada cuma puasa Daud, yaitu puasa sehari, seharinya tidak. Ya, besok Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Ingat, cuma puasa Daud. Jangan diistilahkan dengan yang lain, jangan-jangan diambil ibadah lain dengan nama yang sama. Misal, maaf, sholat Daud. Itu enggak ada. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Itu tidak ada. Zakat Daud, itu tidak ada. Sekarang zakat, nanti tidak. Ini tidak ada. Infak Daud, tidak ada. Paham ya? Yang ada cuma puasa Daud. Nah, sekarang banyak orang syahadat Daud. Pagi-pagi syahadat, sorenya udah kufur. Hati-hati. Nanti sorenya syahadat, paginya kufur. Itu yang bahaya. Ya, tidak ada. Itu cuma istilah. Awas, jangan dipotong kalimat saya. Ya. Hati-hati. Nah, ini. Puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Bertepatanlah puasa Arafah dengan hari Selasa. Bagaimana nih? Saya pengen lanjut puasa Daud. Harusnya buka, tapi puasa. Kerjakan puasanya. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu nyambung puasa lagi. Kalau mau istirahat Rabunya, boleh istirahat. Kamis mulai lagi ke puasa Daudnya. Jumat istirahat, Sabtu puasa. Paham? Sederhana ya? Gampang insya Allah. Dua. Ada dalilnya. Ini kan satu, ada dalil, ada contoh. Contoh jelas, cuman kita urutkan untuk memperjelas mana yang didahulukan dalam pengamalannya. Sederhana sekali. Contoh yang kedua adalah, ada dalilnya. Dalil ada. Ada contohnya. Hanya contoh ini diperselisihkan. Ada yang menyebut sementara saja, ada yang menyebut sementerus. Terus dilakukan. Yang satu mengatakan sementara aja. Yang satu bercakap. Nah, ini selamanya dikerjakan sampai wafatnya. Contohnya apa? Kunut. Kunut. Contoh amaliyah kunut. Yang dikerjakan khususnya pada saat subuh. Di rakaat yang kedua. Ah. Dalilnya ada? Ada. Contohnya ada? Ada. Tapi persoalannya, dicontohkan itu apakah selamanya atau hanya sementara saja? Maka muncullah kemudian hadis-hadis menyampaikan berita-berita itu. Ya, ada yang diriwayatnya An-Nasa'i yang mengatakan itu tidak selamanya. Jadi kalau orang mengerjakan itu kemudian pada hari salat subuh itu tidak bisa diterima. Ada yang mengatakan, oh itu selamanya, riwayatnya Ibnu Umar. Nabi setelah itu tetap melakukannya, dan seterusnya. Kalau kaidah seperti ini terjadi, bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya, antum urutkan dulu dari peristiwa hadisnya. Tadi kita belajar kaidah al-jam'u wa taufik, sekarang kita belajar memahami kaidah asbabul wurud. Asbab al-wurud. Kalau dalam Al-Quran ayat turun, itu disebut asbabun nuzul. Kalau hadis itu muncul, itu disebut asbabul wurud. Kalau kisah-kisah itu hadir, itu disebut dengan asbabul muncul. Ya. Baik. Serius boleh ditulis asbabul muncul. Hah? Saya berkisah sejenak bahwa satu masa di awal-awal fase dakwah Rasulullah SAW, ada nampak seakan kabar gembira utusan dari satu distrik dikenal dengan daerah sekitaran Bi'r Ma'unah datang menghadap kepada Rasulullah SAW menyampaikan berita yang nampak seperti menggembirakan. Satu kampung masuk Islam, bedol desa masuk Islam, gembira Rasulullah SAW diminta oleh utusan ini, tolong kirimkan sahabat-sahabat yang paham Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang bisa mengajar kami. Sekampung tidak main-main. Biasanya satu, dua, satu, dua, itu pun tidak mudah. Datangnya harus hati-hati. Kalau ketahuan diinterogasi, bisa-bisa dieksekusi, bukan hanya persekusi. Yang semacam itu luar biasa resikonya. Satu, dua, ini datang bedol desa masuk kampung, bahagia Nabi. Luar biasa. Maka dikirimkan oleh Nabi SAW, kata para sejarawan, kurang lebih 70 para penghafal Quran. Saat dikirimkan itulah kemudian, Nabi pada satu masa setelah mereka berangkat sedang menunaikan sholat. Riwayat bertebaran mengatakan pada saat itu sholat subuh. Ada yang mengatakan sholat maghrib, ada yang lainnya. Yang diantara terkuat sholat subuh. Ketika Nabi bangkit ada yang mengatakan i'tidal, ruku ke i'tidal. Ada yang mengatakan dalam riwayatnya yang dipraktikkan kemudian oleh Imam Malik, dari berdiri ke ruku. Ada datanglah kemudian malaikat menyampaikan kepada beliau bahwa orang-orang yang diutus itu dianiaya. Nabi dikelabui. Kemudian orang-orang itu dianiaya. Setelah dianiaya itu, Masya Allah, kemudian keluarlah kalimat-kalimat Nabi. Perhatikan bagaimana hikmahnya Allah kemudian memberikan pelajaran besar kepada Rasulullah SAW. Mudah bagi Allah untuk mengatakan, jangan Muhammad, mereka penipu. Tapi kenapa diberikan izin untuk diberangkatkan seluruhnya? Kalau masalah meninggal, itu karena ajal. Selesai. Jadi ajal itu selesai. Ada musabib, ada musabab, ada sebab. Sebab itu yang jadi pelajaran. Musabib dengan musabab gak bisa disoal. Musabib yang menyebabkan. Siapa yang menyebabkan orang wafat? Keputusan Allah. Allah jangan disoal. Ya Allah, kenapa kau wafatkan? Kamu. Emang kenapa? Jadi kalau sudah kehendak Allah, sudah selesai. Musabab yang diwafatkan. Anda gak bisa milih. Bahkan gak bisa nawar. Tiba-tiba malaikat maut datang. Wahai malaikat maut, jangan Ustaz Ali dulu diambil, sedang ceramah, Pak Suhaili aja. Bisa, gak bisa Pak. Gak bisa. Ya. Gak bisa milih kita, musabab. Tapi sebab itu bisa dipelajari. Kenapa dia mengalami peristiwa itu, pelajaran apa yang bisa diambil setelahnya. Ajal gak bisa disoal, tapi pelajaran menuju ajal itu bisa jadi pelajaran yang terbaik. Misal, ada orang meninggal, sedang sujud. Sujud. Yang meninggal dia, yang mewafatkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, wafat. Tapi kita ambil pelajaran, bagaimana caranya wafat dalam sujud seperti itu. Maka jaga perbuatan dari maksiat. Setiap akan mengerjakan perbuatan maksiat, ingat akan wafat. Maka lihat-lihat orang yang saat wafat itu dalam keadaan maksiat. Ada yang sedang menenggak minuman, lak meninggal. Hati-hati, ada yang sedang joget-joget, tawa-ketawa, jatuh. Hati-hati, apa mau diwafatkan dalam keadaan maksiat? Kalau tidak mau, bertobatlah. Tidak mungkin saat tobat itu wafat. Saat tobat wafat, indah gitu kan? Ah, itu yang paling murah. Yang paling murah dalam ilmu ekonomi itu luar biasa. Ya, bekal sedikit masuk surga. Kan gitu, modal sedikit, keuntungan sebanyak-banyaknya. Begitu dosa diampuni, ya kemudian dia berdoa, doanya jadi amalan. Ya, ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bertobat, saya masuk Islam. Begitu masuk Islam, naik ke untanya. Begitu naik ke untanya, terpleset, untanya mati, dia meninggal. Kata Nabi, ini orang paling beruntung, modal dikit, untung banyak. Ya. Nah, balik sini. Nah, teman-teman sekalian, kembalikan kepada beberapa bagian yang tadi, diperkenankan oleh Allah untuk memberikan hikmah kepada Rasulullah tentang hal yang sangat penting. Di antaranya ada pelajaran kesabaran, pelajaran tidak tergesa-gesa dalam respon sesuatu, karena ada dakwah yang lebih besar lagi. Kalau nanti sifat itu tidak muncul di awal, dikhawatirkan seperti umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya itu, maaf, bukan umat abadi, setelahnya ada umat sepanjang zaman. Nabi itu kan rasul terakhir, sampai penutup zaman. Sedangkan sebelumnya, rasul-rasul karangan terbatas. Jadi kalau umatnya bermasalah, ini habis semuanya, muncul yang lainnya. Makanya wajar kalau Nabi Nuh mohon kepada Allah, ini sudah 950 tahun. Gak mau ya Allah mereka beriman, seperti apa lagi aku mengajaknya. Malah nentangin azab. Ya Allah berikan solusi, diazab mereka habis. Umat Nuh diazab, muncul umat selanjutnya. Sampai ke Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak kuat dalam keadaan kesabarannya, seperti Nabi sebelumnya, karena kondisi umat demikian, maka ketika beliau katakan, ya Allah, azab aja umat ini, gak akan muncul kita sekarang. Dan ada hal yang lebih besar lagi. Makanya nanti saya akan ceritakan di akhir. Nah, saya masuk dulu ke hukum fikihnya. Begitu kemudian mendengar berita itu, maka muncullah sifat kemanusiaan beliau dan bermohon kepada Allah. Karena dikhianati oleh orang-orang itu, beliau katakan, Allahumma la'an kada. Allahumma adzibuhum. Allahumma la'an bani kada. Ya Allah, laknat orang-orang yang telah berdusta. Ya Allah, hukum mereka, ya Allah. Ya Rab, hukum bani ini, bani itu, bani ini. Disebutkan mereka semua. Itu berlangsung kurang lebih selama sebulan. Sampai turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Quran surah ketiga ayat 128. Kalau mau diteruskan sampai 129-nya boleh. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu itu ditugaskan untuk berdakwah, memberikan peringatan. Kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang. Hati-hati. Atau bahkan langsung memberikan hidayah pada seseorang. Jangan harnakannya seseorang berbuat salah, langsung kamu putuskan harus seketika dihukum, bahkan dengan hukuman yang kuat. Boleh jadi itu menjadi pengantar bagi dirinya untuk menerima hidayah. Maka setelah itulah kemudian, apa yang terjadi? Nah, ini adab kepada kita semua. Adab kepada kita. Yang terjadi kemudian, Nabi mengganti doa yang tadi itu dengan doa-doa yang penuh kebaikan. Dipanggillah cucunya Al-Hasan. Dipanggillah kemudian ada Ibnu Umar. Maka diajarkan kepada keduanya dan sahabat yang lainnya. Diganti doa yang tadi dengan doa yang penuh ketaatan kepada Allah dan kebaikan. Sesuatu yang taat dan baik disebut dengan konata. Sifatnya disebut dengan kunut. Pelakunya disebut dengan konit, konita. Sosok yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perempuan yang taat kepada Allah dengan menaati suaminya disebut dengan konitat. Buka Quran surah ke-4 ayat 34 paling kiri sebelah atas. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-shalihatu qanitatun. Ciri istri yang saleh itu cuma dua. Cuma dua, Bu, enggak ada yang ketiga. Cuma dua. Satu, qanitatun, taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Karena kalimatnya menggunakan qanita. Sifatnya disebut dengan kunut. Di kunut itu sesuatu yang baik-baik. Jadi kalau ibu ingin masuk kategori perempuan salihah, istri yang salihah, maka taatlah kepada Allah. Di antara caranya bagaimana? Dengan cara menaati suami pada yang baik-baik yang dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau suami minta pada yang baik-baik, silakan taati. Dan itu tinggi nilainya. Bisa mendekatkan ke surga. Bahkan ada hadis di At-Tirmidzi mengatakan, awas hati-hati. Idza shallatil mar'u salataha, idza shallatil mar'atu salataha wa shamat shamaha. Awas hati-hati. Wa hafizat farajaha wa ata'at zaujaha qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Jika ada seorang istri bahkan hanya menunaikan salat fardu saja, enggak pernah salat sunnah. Dia puasa Ramadan saja, tidak pernah puasa sunnah. Dia menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh. Dan dia menaati suaminya karena Allah subhanahu wa ta'ala pada yang baik-baik. Maka perempuan semacam ini ketika dihisab di hari kiamat, dibangkitkan. Kata Allah, lihat kalimatnya melalui lisan Nabi. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Langsung aja masuk surga dari pintu mana yang kamu inginkan. Nah antum bantu istri antum. Jangan cuma dituntut. Mama, surga, taat, ayo, kopi ya ma, surga, gak bisa, antum bantu pada yang baik-baik. Jadi kalau istri diminta oleh suaminya, ma, berhijab ya, insyaallah, tapi kan mama atlet judo, pa, berhijab. Nggak. Jangan biarkan ocehan anak kecil, biarin aja, cuman plagiat, udah biarin, ya, dakwahi dia dengan cara yang lembut, pelan-pelan, hijab, itu lebih utama. Ma, bertarung melawan hawa nafsu. Itu lebih berat dibandingkan dengan kompetisi dengan manusia. Papa hanya bangga ketika mama bisa hadir di surga dengan jilbabnya. Ma, papa takut tidak menemukan mama di akhirat. Karena ketika papa cari, mama tidak punya amal dan terputus dari jilbab itu. Biarlah kemudian jilbab itu yang mengikat cinta kita di dunia dan menggandengkan kita di akhirat. Wah, bikin status. Indah. Terima kasih Pak. Mau pergi dulu. Mau kemana? Ke hatimu. Oh, enak banget. Maaf ya. Ini jomblo perjuangan. Wah, indah kalau begitu jalan-jalan. Ya perempuan-perempuan dimanapun berada, terutama para akhwat muslimah, saya ajak. Ayo, ayo cepat. Mulai berjilbab. Karena saat meninggal pasti dijilbabin. Pasti kain kafan perempuan tuh tambah satu untuk kerudungnya. Jangan bikin malaikat bingung. Kamu siapa sekarang pakai jilbab? Kemarin enggak? Ya, nah itu hanya ungkapan saja. Tapi ayo, berubah lebih baik. Dan yang lain doakan. Yang belum berjilbab, jangan dicela. Doakan, dakwahi dengan baik. Berikan kemuliaan-kemuliaannya. Sehingga dia bersemangat dan tidak ada tekanan pada dirinya dengan lebih besar. Ya, nah teruskan. Naik tadi, teman-teman sekalian. Mohon izin ya. Maaf. Setelah kemudian ayat itu turun diganti dengan kalimat yang baik. Saya pindah dulu dari perempuan kepada konteks pembahasan kita supaya tidak terlampau melebar. Ya, taat pada yang baik-baik. Sifatnya disebut dengan kunut keadaannya. Kunut yang baik-baik. Maka digantilah doanya dengan doa baik. Allahumma hdini fi man hadait. Wa'afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fi ma atait. Wa qini syarra ma qadait. Kalau dibakai untuk banyak orang, Allahumma hdina fi man hadait. وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا شر ما قضيت. Perhatikan maknanya, indah sekali. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan kami anugerah hidayah dan tempatkan kami dalam beraktivitas di tempat orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi kalau ke kantor bergaul bersama orang-orang yang mendapat hidayah. Kalau di rumah bertetangga dengan orang-orang yang mendapat hidayah. Kalau ke pasar bertransaksi dengan orang-orang yang mendapat hidayah. Wa'afina fi man 'afait. Ya Allah, mohon sehatkan kami, jaga kami, dan tolong tempatkan kami di lingkungan orang-orang sehat yang terjaga. Kalau beraktivitas bertemu dengan orang sehat, terjaga, afina dari kata iffah. Ada orang yang iffah itu disebut bisa afiah itu bisa sehat fisik, bisa juga sehat secara psikis. Ya, kadang-kadang ada orang yang sehat fisiknya bagus, cuman sifatnya enggak sehat. Itu, ngajak korupsi, ngajak nyogok, kayak apa itu enggak sehat. Afiah itu menjaga kesehatan fisik sekaligus psikisnya. Ya, wa tawallana fi man tawallait, palingkan kami dari apa yang tidak engkau sukai ya Allah, dan tempatkan kami bergaul dengan orang-orang yang mampu memalingkan diri dari apa yang tidak engkau kehendaki sampai ujungnya. Saya tanya, doa ini baik tidak? Baik ya? Baik. Makanya ketika doanya menjadi baik, berubahlah dia kemudian dengan istilah kunut namanya. Kunut disampaikan. Nah, berita menyampaikan pasca itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Umar mempraktikkan itu. Sering kali mempraktikkan. Yang lain mengatakan, bahkan Anas bin Malik mengatakan, Nabi tidak mempraktikkan itu lagi. Bahkan Al-Asja'i, Tariq bin Asja'i mengatakan, Sa'id bin Tariq Al-Asja'i dalam riwayat Imam An-Nasai mengatakan, saya salat di belakang Rasulullah SAW, salat di belakang Abu Bakar, salat di belakang Umar, salat di belakang Uthman, bahkan Ali 5 tahun saya salat di Kufah. Tapi saya tidak mendapati mereka mendapati itu semua. Bahkan mengatakan kalimat yang nanti saya terjemahkan di akhir. Ini bid'ah. Ada kalimat itu. Nanti kita akan lihat bagaimana cara memahaminya. Nah teman-teman sekalian, muncul dua hal ini. Yang paling menarik pasca peristiwa itu, sementara sahabat mempraktekkan, Nabi tidak melarang. Sementara sahabat tidak mempraktekkan, Nabi pun mendiamkan. Ini aneh nih. Kalau amalan itu bid'ah, tentu ketika dikerjakan, Nabi akan melarang. Ya, kalau amalan itu benar, teman-teman sekalian, kalau dikerjakan pun biasa. Tapi ini menarik, yang mengerjakan tidak dilarang, yang tidak mengerjakan pun tidak dikomentari. Baik, dan hadisnya muncul, ada, tapi masalahnya, ada yang mengatakan dikerjakan, ada yang mengatakan ini bid'ah, bagaimana ini pemahamannya? Ah, inilah yang kita tarik dalam asbabul wurud tadi, para ulama kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan. Indah sekali kesimpulannya. Apa kesimpulannya, teman-teman sekalian? Dari 4 madhab yang paling utama, dan itu mewarisi khazanah-khazanah informasi yang bersumber dari Nabi, maka disimpulkan ada 3 pendapat utama. 1, kunut itu sunnah untuk dikerjakan. Silakan. Pendapat ini kemudian dipopulerkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Boleh. Kenapa boleh sunnah? Ya, karena Nabi mempraktekkan itu, ada hadisnya. Kalaupun dipahami Nabi tidak meneruskan, sahabat yang lain kemudian mengerjakan. Dan tidak dilarang. Dan dalam fikih Asy-Syafi'i diantara pemahamannya, sesuatu yang melahirkan pahala daripada ditinggalkan, mendingan dikerjakan. Ya, memang tidak dikerjakan pun gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi kalau dikerjakan ada pahalanya. Dalam fikih Syafi'i itu diantara pemahamannya, kalau ada pahalanya lebih baik diambil daripada gak sama sekali. Contoh yang hampir mirip, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali. Bisa dijaharkan. Kenapa Imam Syafi'i pilih dibacakan jahar? Karena dalam pandangan salah satunya, dalam salah satu pemahamannya, kalau dibacakan, kan ada pahalanya. Satu hurufnya, 10. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Bisa dapat 190 pahala. Daripada nggak dibaca sama sekali, mendingan dibaca, dapat pahalanya. Salah satu pemahaman. Yang lain juga punya pemahaman yang berbeda. Nanti kita akan lihat. Nah, kunut dipahami, ini sunnah dalam subuh, praktekan. Dan jahar sifatnya, dilakukannya, ba'da ruku, bangkit dari i'tidal setelah sami Allahu liman hamidah. Pada rakaat yang kedua dalam sholat subuh. Jadi kalau ada rakaat yang kedua sholat subuh, setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, dia kemudian membaca Allahumma hadina fiman hadait, wa'afina fiman afait. Berarti dia sedang mengamalkan pendapat yang pertama berdasarkan rujukan dalil yang tadi saya sebutkan. Paham? Nah, ada yang mengamalkannya sebelum ruku. Pada rakaat yang kedua. Mazhabnya mazhab Imam Malik. Riwayatnya ada. Imam Malik menyebar di kisaran Afrika Utara sekarang. Imam Malik itu dari lahir sampai meninggal di Madinah. Dikenal dengan Imam Madinah, Imam Darul Hijrah. Ya, tapi pendapatnya meluas sekitaran Madinah, terus menyebar sampai dengan keluar. Hanya di era-era selanjutnya, termasuk era kekinian, ketika kemudian tiba menjadi mamlakah, jadi kerajaan Saudi, dipraktekan mazhab Hambali. Di Hambali, mazhab Malikinya tidak dipraktekan. Tapi sebagian ahli Madinah mempraktekan itu semua. Maka pindah kemudian itu dipraktekan oleh Afrika Utara. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, ya. Sampai kemudian juga nyebrang sedikit ya ke wilayah Prancis, ke Italia, itu pakai Maliki. Di antaranya mereka kunut di rakaat yang kedua pada sholat subuh, kunutnya sir sebelum ruku. Di begitu setelah baca surat, ya misal, walam yakun lahu kufuwan ahad, selesai. Itu diam sinak. Diam. Begitu diam, itu mereka sedang kunut. Allahumma hadina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa'alana fiman tawalait, dan seterusnya dibacakan oleh mereka. Bukan diam biasa. Jadi kalau antum di belakang sholat, di belakang orang seperti itu tandanya sedang apa? Kunut. Kok diam? Kenapa ya? Kenapa ya? Jangan-jangan dia sedang berdosa, menghayati dosanya. Bukan. Itu kunut. Kunut, ya. Ah. Imam Malik. Ya. Lahir di kisaran tahun 93 sampai 95 Hijrah. Kemudian yang kedua, Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah, Imam An-Nu'man, Abu Hanifah. Wafat tahun 150 Hijrah. Jadi beliau wafat, Asy-Syafi'i lahir. Baik, beliau berpendapat tidak mengamalkan kunut. Tidak. Kenapa? Sederhana pandangannya. Ini kunut sebelumnya enggak ada. Karena ada peristiwa itu yang tadi Nabi baca. Itu pun setelah turun ayat itu, dalam riwayat yang terkuat menurut beliau, Nabi enggak kunut lagi. Artinya, kunut tidak diamalkan dalam subuh. maka beliau memilih saya enggak kunut. Karena sebelum peristiwa itu enggak ada kunut, ada peristiwa itu pun hadis terkuat menurut beliau Nabi enggak kunut lagi setelah peristiwa yang dimaksudkan, karena diganti dengan doa tadi diajarkan, tapi beliau enggak kunut. Ini menunjukkan saya tidak milih kunut. Maka kata beliau tidak kunut. Dipilih tidak kunut. Dalilnya jelas. Tiga, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pendapat sangat baik. Menengahi di antara keduanya, ambil pendapat yang kemudian menganalisis kenapa Nabi kunut ini. Sebelumnya kan enggak kunut. Oh, karena ada kejadian tadi. Kejadian menimpa, satu kejadian membutuhkan doa. Ada yang teraniaya, ada macam-macam, ada musibah, butuh doa. Kejadian yang menimpa melahirkan satu hal yang dahsyat, membutuhkan doa, disebut dengan nazilah. Maka beliau berprinsip, sepanjang ada kejadian seperti itu mirip-mirip, maka kemudian bisa dipraktekkan kunut, namanya kunut nazilah. Tidak setiap subuh, mohon maaf, bisa jadi maghrib, bisa jadi isya, bisa jadi yang lainnya. Sepanjang ada kejadian, maka bangkit berdoa, disebut dengan kunut nazilah. Menengahi di antara ini. Tiga-tiganya, tidak pernah ada yang saling mempersalahkan. Ini memandang benar pendapat ini. Ini memandang benar pendapat ini. Dan hebatnya, ini pun memandang benar satu dengan yang lainnya. Cuma mereka memilih yang terkuat menurut pemahaman masing-masing berdasar dalil yang ada seperti ini. Bagaimana menafsirkan dan memahami? Ini kan kata Sa'id bin Tariq al-Asja'i, itu bid'ah itu. Bagaimana memahami kalimat bid'ah itu? Anda mesti paham. Kalimat-kalimat yang dimunculkan oleh sahabat mesti dilihat dulu. Dari sudut pandang apa dia melihat, bagaimana cara dia beribadah kepada Nabi, baru keluar ungkapan seperti ungkapan apa itu diucapkan. Saya ambil contoh. Kalimat bid'ah yang disampaikan oleh para sahabat, bila dimaksudkan pada satu amalan, walaupun yang lain mengerjakan dia tidak, ini antum harus lihat pada prinsip amalan sahabat. Prinsip amalan sahabat itu, apa yang mereka lihat dan mereka saksikan, itu yang mereka kerjakan. Yang tidak mereka saksikan, tidak mereka lihat, mereka nggak akan kerjakan, sekalipun sahabat lain mengerjakannya. Kenapa? Pemahamannya takut salah. Ini kan yang saya lihat di begini, ini yang paling benar, karena saya menyaksikan langsung. Kalaupun orang lain kerjakan yang lain, saya tidak melihatnya. Lebih baik saya menyaksikan, mengerjakan yang saya saksikan, dibandingkan melakukan apa yang tidak saya ketahui. Takut terjerembab pada yang salah. Itu cara memahaminya. Di kalimat bid'ah ini yang dimaksudkan, bukan berarti ingin menyalahkan pada yang lainnya, tapi ingin menjaga dirinya supaya tidak terjerembab pada sesuatu yang belum dia ketahui. Dia mempraktekkan apa yang dia lihat. Ini banyak contohnya. Seperti sering saya ungkapkan di Abu Daud, nomor hadis 838 sampai 840 sampai 841. Kan pernah saya tanyakan, dari i'tidal ke sujud, apa yang didahulukan, tangan atau lutut? Dua-duanya, kepala dulu. Salah satu. Salah satunya. Gak mungkin keduanya. Gak mungkin, pasti salah satunya. Kalau gak telapak tangan, pasti lutut dulu. Ya, lihat baik-baik. Yang meriwayatkan lutut siapa? Wa'il bin Hujur. Yang meriwayatkan telapak tangan siapa? Sahabat Abu Hurairah. Dua-duanya mempraktikkan apa yang mereka lihat. Wa'il bin Hujur pakai lutut. Abu Hurairah pakai telapak tangan. Padahal kalau diambil pakai kaidah jam'u wa taufik, sebetulnya kemudahan. Kemudahannya sederhana. Yang bisa pakai telapak tangan, lutut bermasalah, pakai telapak tangan. Yang mau pakai lutut, telapak tangan bermasalah, silahkan gunakan lututnya. Gak ada masalah. Tapi pertanyaannya, Abu Hurairah itu kan masih kuat, pakai lutut bisa. Kenapa memilih menggunakan telapak tangan? Karena yang dilihat oleh beliau di 3 tahun sebelum Nabi wafat, pada hari terakhir menggunakan telapak tangan. Pak ini lihat menggunakan lututnya. Walaupun beliau hidup sampai Nabi wafat, tapi beliau melihat Nabi menggunakan lututnya. Maka dipraktekkan menggunakan lutut. Hebatnya, gak pernah Wa'il nyalahin Abu Hurairah. Dua sahabat Nabi, tinggal di zaman Nabi, orang paling dekat dengan Nabi, meriwayatkan hadis Nabi, tahu amalan Nabi, mengerjakan tidak berselisih. Ini yang paling heran, bukan sahabat Nabi, bukan tinggal di zaman Nabi, tidak meriwayatkan hadis Nabi, dan tidak pernah melakukan amalan melihat Nabi langsung, kok bisa heboh berselisih? Hadis siapa? Nah, ini poinnya. Jadi untuk menghambat hal-hal terjadi seperti yang tidak diinginkan, dan mencegah diri berbuat sesuatu yang tidak belum diketahui sebelumnya, maka muncul istilah-istilah seperti bid'ah. Ya. Tapi saya belum bicara tentang bid'ah yang lain. Ini maksudnya bid'ah yang dialamatkan pada sesuatu dalil yang jelas. Ya, awas hati-hati, jangan dipotong nih videonya, nanti bisa jadi masalah. Ada bid'ah memang yang sama sekali ditolak, sama sekali. Ini gak bisa nih. Ini keluar dari konteks sunnah nanti terakhir setelah kita bahas ini. Tapi yang dimaksud yang ini adalah ungkapan ini keluar pada dalil yang sangat jelas. Maksudnya saya menjaga diri pada yang sebelum saya ketahui. Makanya di awal hadisnya mengatakan kadzib. Ya, innahu kadzib. Kadzib, dusta. Nah, dusta itu mesti dibaca. Dia suku mana? Ini ada yang salah paham nih. Wah, riwayat ini pendusta. Padahal hadisnya sahih. Bukan pendusta, kadzib itu dalam bahasa lisan suku yang mengucapkan namanya yazun, wanna, mungkin dia menduga. Antum mesti paham lah, orang Arab itu banyak. Makanya belajar tuh bahasa Arab, dalami dulu dengan baik, cari ilmunya. Antum ngerti kalau suku ini bahasa ini maksudnya begini. Ada yang teman-teman mengucapkan alif lam dengan mim. Mim. Nabi lewat di suku sesuatu, dia puasa tuh. Suku itu tuh mengucapkan alif lam dengan mim. Begitu puasa enggak kuat di jalan, jatuh ambruk dia di bawah sebuah pohon. Kata Nabi, "Laisa minam birrim siyam fi safar." Tidak baik puasa itu dilakukan dalam perjalanan kalau enggak kuat. Asalnya laisa minal birri asyamu fi safar. Tapi laisa minam birrim siyam fi safar. Tuh, pakai mim. Ada lagi yang alif lam dirubah pakai ba. Yang paling populer tuh yang di Nusalam itu. Ayah itu ya. Abtahiyah asalnya attahiyah. Abtahiyah ya wabsalam pakai ba, padahal asalnya alif lam. Wattahiyah attahiyah wassalam. Abtahiyah. Asalnya kan attahiyah bukan abtahiyah. Ya, jadi itu mesti kita pahami dari suku mana yang mengucapkan itu. Yaman qaf jadi ghain. Ghain, saqaf, sagaf. Salim apa? Saqaf al-Jufri. Saqaf asal jadi sagaf. Mesir jim jadi ge. Jannah, gannah, gannah, gannah, gannah. Ya? Paham sampai sini? Nah, jadi ada beberapa lahjal aja yang mesti diketahui. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan menyalahkan amalan orang lain karena tidak ada sahabat yang saling menyalahkan di dalamnya. Kalau seperti itu mungkin dari awal Ibnu Umar sudah ribut dengan bapaknya Umar. Terus cucunya Nabi ribut dengan kakeknya. Bisa jadi kenapa kita enggak pernah dengar kisah Al-Hasan ribut dengan bapaknya Ali? Al-Hasan ribut dengan Husain, Al-Hasan ribut dengan Umar. Padahal katanya Umar sholat di belakang Nabi. Ya, padahal Al-Asja'i ini sholat di belakang Nabi juga. Ribut dengan Al-Hasan. Gak pernah ribut dengan Ibnu Umar. Padahal duanya pengamal kunut. Aneh gak? Yang paling aneh itu adalah orang yang bisa mengatakan ribut satu dengan yang lainnya. Karena biasanya mempertahankan satu pendapat yang ingin diikuti tanpa menghargai pendapat yang lainnya. Itu persoalan terbesarnya. Jadi yang kunut itu benar. Yang tidak kunut pun benar. Yang salahnya sholat subuh. Itu aja. Jelas di sini? Sangat jelas sebetulnya, tidak ada masalah. Jadi jangan lagi ada kemudian tulisan, kan? Ada celaan-celaan untuk apa mempertahankan itu yang sudah jelas. Makanya kaidah mengatakan kalau sudah jelas, jangan banyak dibahas lagi. Jangan banyak disoal lagi, nanti melahirkan sesuatu yang tidak jelas. Sudah jelas, pada ulama dulu jelas. Imam Syafi'i mencontohkan, Abu Hanifah mencontohkan, Imam Malik mencontohkan. Imam Syafi'i pernah main ke tempatnya, majlisnya, dharihnya Imam Abu Hanifah. Beliau sudah meninggal. Muridnya masih ada di antara muridnya Abu Yusuf dengan Muhammad. Datang kemudian, begitu datang untuk menghormati imam besar ini diminta jadi imam. Waktu subuh, pengikut Imam Asy-Syafi'i sudah menduga kita menang nih, menang. Maksudnya pendapat kita itu yang kuat, kunut. Tapi ketika beliau jadi imam, ternyata Imam Asy-Syafi'i tidak kunut di tempatnya Imam Abu Hanifah. Begitu salam, heran murid-muridnya mengatakan, "Ya Syekh lima hakada." Syekh, kenapa Anda tidak kunut? Kata Imam Syafi'i, saya menghargai pendapat Imam Abu Hanifah di tempat ini yang tidak mempraktekkan kunut. Maka itu yang seharusnya dilakukan oleh para ustaz. Juga jamaah-jamaahnya. Kalau datang ke tempat orang kunut, jangan paksakan tidak kunut. Kunut aja. Kalau ke tempat yang tidak kunut, jangan paksakan juga kemudian kunut. Jangan kunut. Makanya tanya, di sini kunut enggak? Tidak, enggak usah kunut. Di sini kunut enggak? Kunut, antum kunut. Makmum juga begitu. Kalau imamnya tidak kunut, antum pun jangan kunut. Selesai, dan enggak usah sujud sahwi. Karena undang-undang salam sujud sahwi. Kenapa imamnya kurang? Kenapa ente aja enggak jadi imam? Sama juga kalau imamnya kunut, antum jangan diam. Karena tugas makmum itu mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam ruku, antum ruku. Imam sujud, antum sujud. Imam kunut, antum kunut. Minimal aminkan, jangan imamnya ruku, antum sujud. Ini kan aneh, jadi kalau imamnya kunut, antum diam, antum gak ikut imam. Yang paling aneh ini, yang paling aneh ini. Kunut itu bid'ah, bid'ah itu kan sesat. Sesat itu dolalah, dolalah itu finnar. Pendapat mengatakan, gak apa-apa ikut imam di belakang yang kunut, diam aja. Kok bisa kunut di belakang yang bid'ah? Di saat antum sholat, sholatnya sah, cuman kunut yang bid'ah. Aneh itu. Nah, jadi menurut saya hal semacam itu, sudah jangan dipertajam kembali. Jangan dipertajam. Ini sampai ada yang meninggalkan masjid sholat di komplek yang lain. Kenapa? Masjid bid'ah. Masjid bid'ah, Anda bayangkan. Baru saya dengar sepanjang sejarah ada masjid bid'ah. Terus lawannya sunnah. Tukang cuci. Ya, ini pejabat, ini pengusaha bid'ah, kan jadi melebar ke mana enggak karuan. Yang paling dahsyat kemudian persaudaraan. Tuh, mau nikah, mana calon istrinya? Lihat calon bid'ah. Oh, yang bahaya. Ini bukai sahabat-sahabat Nabi sebelumnya. Anda berani mengatakan Imam Syafi'i berbuat bid'ah? Anda berani mengatakan Ibnu Umar berbuat bid'ah? Anda berani mengatakan cucu Nabi Al-Hasan berbuat bid'ah? Pampangkan wajah di depan saya, orang yang mengatakan bid'ah itu, maka saya katakan Anda dari ujung kaki. Hati-hati. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sampingnya, dan tidak usah berselisih di situ. Saling menghargai, saling menghormati, buka wawasan dengan baik. Paham sini? Baik ya. Saya sebentar teruskan dulu ya, supaya empat ini selesai. Saya jangan khawatir, saya pamit 6:30. Ya, dan langsung pamit insya Allah, karena ada yang harus kami kemudian lakukan untuk harus dikejar di Bekasi. Ya. Selanjutnya tiga, agak cepat ya. Paham? Jelas insya Allah? Baik, yang kunut benar? Yang tidak kunut benar? Benar. Yang kunut nazilah benar? Baik, yang tidak salat subuh salah? Salah. Gitu kan? Paham? Jadi kunut benar, tidak kunut benar, nazilah benar, yang salah? Yang tidak sholat subuh. Belum tentu juga. Kalau sholat subuhnya dilakukan di waktu maghrib. Ya. Nah, maka dia benar. Tidak sholat subuh. Sholat subuhnya nanti saat waktu subuh. Mana yang kedua tadi? Muncullah masalah baru di sini. Baik. Dua. Ada dalil. Please contoh. Sifatnya sementara. Contohnya kunut. Ya. Ditulis benar, diamalkan benar, tidak diamalkan benar, yang salah dihapus sebelum selesai. Tapi beruntungnya dalam Islam yang dinilai niatnya, Pak. Bukan aktivitasnya. Innamal a'malu bin niat. Niat antum benar. Karena kita belum tahu dikerjakan misalnya. Tapi Allah memberikan pahala dengan niatnya. Ya itu Masya Allah. Antum mau puasa. Tiba-tiba misalnya begitu mau puasa. Tuh puasa aja. Kan? Begitu puasa berjalan ternyata hari itu misalnya. Antum mesti diundang pada sesuatu. Atau si antum masakan makanan. Ya, antum batalkan itu. Begitu antum batalkan karena undangan atau yang lain, antum tetap mendapatkan pahala puasanya karena niatnya itu. Ya. Antum niat pengen tahajud di malam. Tahajud, siap-siap. Kan? Wah, udah siap, mau bangun jam 3. Wah, telah bangun jam 3 lah. Begitu bangun misalnya, mohon maaf, ya misal jam 7 baru bangun. Ya. Udah tahajudnya lewat, subuhnya kesiangan. Kan? Wah, fatal lah pokoknya gitu kan. Tapi kalau niatnya sudah bagus, nah, dapat tuh pahala tahajudnya, walaupun dia tidak mendapatinya. Kalau gitu saya malam ini niat aja Ustaz ya. Nah, niat itu bukan rencana, niat itu ada usaha, pasang waker, alarm, macam-macam dan sebagainya. Itu baru niat. Seperti orang haji, niat itu nabung. Kalau cuma ingin, semua pengen. Pengen. Tidak semua yang pengen iradah punya azam, namanya tekad. Tidak setiap yang azam punya niat. Ya. Semoga Allah berikan pahala apa ya. Ya, amin. Cuman saya nulis lagi. Tiga. Dalil. Contohnya tidak ada. Nih. Ada dalil. Contoh tidak ada. Ini pun seringkali jadi persoalan. Bahkan ada orang yang sementara kurang wawasan memberikan sebuah kaidah baru. Kalau enggak ada contohnya, itu bid'ah. Pernah dengar ungkapan ini? Kalau enggak ada contohnya, jangan dikerjakan. Itu bid'ah. Ah, ini menunjukkan dia kurang belajar kaidah fikih. Karena tidak setiap yang tidak ada contoh itu bisa bid'ah atau tidak dikerjakan. Sepanjang ada dalil, patokannya dalil. Ini sifat yang ketiga nih. Dalilnya ada, contoh memang tidak ada. Tapi enggak semua yang enggak ada contoh ini mesti ditolak sepanjang dalilnya ditemukan. Awas hati-hati. Karena ada kaidah yang fatal ini. Enggak ada contohnya, ada contohnya enggak Nabi? Enggak ada. Sudah jangan dikerjakan, enggak benar itu. Antum yang enggak benar memahaminya. Kalimatul haqqi yuradu bihal batil. Kalimat yang benar tapi diinginkan pada tempat yang salah. Nah, contohnya apa? Yang seperti ini. Dalilnya ada, contoh tidak ada. Wah, ini berkumpul sekali. Banyak. Saya berikan dua. Satu yang paling dahsyat. Mushaf. Mushaf. Ada contohnya zaman Nabi, mushaf. Mushaf Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bacaannya, mushaf susunannya. yang dari awal sampai akhir Al-Fatihah sampai dengan An-Nas dituliskan sampai akhir. Ada bentuknya mushaf zaman Nabi, ma bainal mujalladaini mushafun, ditulis di antara dua jilid jadi mushaf. Buku-buku ditulisan-tulisan banyak zaman Nabi. Ada tulisan orang Himyar, orang Yaman, orang macam-macam, bahkan syair dituliskan, syair tulis, ditadwin. Makanya muncul kemudian diwan. Apa itu diwan? Diwan itu asalnya bait-bait syair yang sudah mencapai kemudian dari 7 bait disebut dengan qasidah. Qasidah-qasidah dikumpulkan, kumpulan qasidah disebut dengan diwan. Qasidah itu asalnya bukan pakai rebana, dang ding dong ding dang ding dong, dang ding dong ding dang ding dong. Asalnya bukan itu. Asalnya kumpulan syair yang sudah sampai 7 bait. 7 bait, kalau sudah 7 bait disebut dengan qasidah. Ya. Sautus safiril bulbuli hayya ya qalbi tsamili alma'u wa zahru ma'a ma zahri lahul muqali fa anta ya sayyidali wa maulali fakam fakam tayyimuni ghazirun qaiqali qataftu min alatin fi hadzal rajuli faqala la la la la faqad ghana muharwili wal walad wal walad wali wali ya walali faqultu la tuwal wili fa bainu lu'lu ali qala tawina kadza wa zidul muqali qatan ka kailali tab tab tab tab tab tab tab tab tabuli. Tuh. Udah 12. Ayo ulangi. Nah, kan? Kayak gitu itu qasidah. Qasidahnya siapa? Al-Asma'i. Nanti ada Amr al-Qais, ya, pujangga Amirus Syu'ara, ya, pangerannya para pujangga, ya, yang paling digemari menggunakan rumusnya tawil. Ya, rumus tawil, bahar tawil, tawilun lahudun al-bukhari fadailu, fa'ulun mafailun, fa'ulun mafailu, kifanab kimin zikra habibin wa manzili, bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali. Terus, itu qasidah Ummu Aufa namanya. Nah, kalau bagus oleh mereka nanti, akan ditulis dengan tinta emas pada zaman jahiliyah. Ditempelkan di dinding Ka'bah, dikalungkan, dalam bahasa Arab dikalungkan, disebut dengan mu'allakah. Mu'allakat, ada 7 mu'allakat di sab'ah. Tuliskan di situ, ada Imr al-Qais, ada Nabi Gu'adzibiyani, ada Khutai'ah, macam-macam turun semua. Ditulis dengan tinta emas, kumpulkan. Nanti pada masa keislaman, diturunkan itu semua, diganti dengan kain kiswah. Kiswah, ditulis dengan redaksi Al-Quran, dengan tinta emas, yang syair-syair diturunkan. Nah, ada sudah ada pembukuannya, tulisannya macam-macam, cuman mushaf gak ada. Gak ada mushaf. Yang ada tulisan ada di pelepah kurma, ada. Nabi begitu wahyu turun tulis pelepah kurma, ada yang tulis di batu-batu, ada yang tulang-tulang sudah kering yang sudah suci, ada. Tapi mushaf gak ada, di antara dua jilid tuliskan, gak ada. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang berani mengatakan mushaf bid'ah? Angkat tangan. Kalau perlu berdiri, mushaf bid'ah, ayo. Anda akan melawan manusia semuka bumi. Sampai hari ini. Dan itu diwujudkan dalam masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, atas usulan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang mengatakan Abu Bakar bid'ah? Itu mertua Nabi, sahabat Nabi, menemani Nabi hidup, hijrah ditemanin, meninggal di samping kuburan Nabi juga, dikuburkannya, di akhiratnya bersama Nabi. Ya, tapi Umar juga demikian. Umar itu orang yang sangat jenius, sahabat Nabi, membela Nabi, di depan bersama Nabi, hidup bersama Nabi, wafatnya dikubur di samping Nabi juga, sampingnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ada tuh. Siapa yang mengatakan keduanya bid'ah? Tidak. Bahkan saat itu disusun komitenya, ad hocnya, tim khususnya, dipimpin oleh beberapa sahabat-sahabat Nabi, mereka mengatakan, aku takut jatuh perkara bid'ah. Lebih baik diminta pindahkan gunung daripada bikin mushaf. Pindahkan gunung aja, pindahkan gunung. Pindahkan gunung aja udah berat. Coba pindahin gunung Tangkuban Perahu. Gak mudah. Tapi mereka mengatakan, saya takut disalah. Tapi diberi pengertian oleh Omar. Diberi pengertian oleh Abu Bakar. Saya pun awalnya demikian, sehingga sampai Allah melapangkan diriku. Dari mana tahu kelapangan ini? Kelapangan ini muncul lewat petunjuk-petunjuk dalil. Bukankah di Quran dikatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudallil? Apa maknanya alkitab itu? Di antara maknanya alkitab sesuatu yang tersusun dengan rapi. Di antara dua hal yang membatasi keduanya. Alkitab. Makanya Al-Quran disebut Al-Quran menunjuk pada suaranya, bacaannya, disebut alkitab menunjuk pada susunan yang tertulis dengan rapi. Kenapa zaman Nabi tidak dibukukan, dituliskan dalam bentuk mushaf? Ternyata setelah diteliti, salah satunya karena dikhawatirkan ada dugaan dari orang-orang yang tidak menyukai Nabi dan menentang Nabi, bahwa Nabi itu bisa menulis, bisa mengarang. Sehingga didugalah Al-Quran sebagai karya Nabi SAW. Ditolak itu semua, diturunkan dalam bentuk syafahi riwayatnya, kemudian setelah itu dijadikan sebuah mushaf. Dan tidak ada yang mengatakan satupun mushaf itu adalah bid'ah, sekalipun tidak pernah langsung dicontohkan oleh Nabi SAW. Dalilnya ada, mushaf. Dua yang tadi, bab. Yang sering saya sampaikan, daging dob yang mirip biawak itu. Mirip, tapi bukan biawak. Ya, dob. Adanya di Timur Tengah, di wilayah Padang Pasir. Ya, kalau mau silahkan, wisata mencari dob. Ayo silahkan cari dob. Pakai tombak, pakai macam-macam. Ya, kisahnya sudah viral, sudah saya sampaikan. Bahkan pertemuan lalu, Khalid bin Walid menembak dob, kemudian dimasak oleh beliau, dibakar, hidangkan di depan Nabi. Maaf, dalilnya ada. Awas, hati-hati, ada keterangannya. Ketika dihidangkan, Nabi tidak menyantapnya, tapi mendiamkannya. Khalid memastikan makan oleh beliau. Nabi enggak contohkan makan dhom, tapi Khalid makan. Saat makan itu tidak dibantah oleh Nabi, ya, tapi juga tidak disarankan nih makan dhom, tidak didiamkan oleh Nabi tapi tidak dibantah. Sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasulullah dikerjakan di depan beliau itu takdir namanya. Boleh. Walau Nabi tak mencontohkan, bukan berarti dilarang untuk mengerjakan. Apa alasannya? Karena selera Nabi dibandingkan makan dhom, sepanjang ada kambing, kenapa enggak makan kambing aja? Dimasak dulu. Kemudian dan seterusnya baru dinikmati. Itu masalah selera saja. Jadi jangan berarti kemudian disimpulkan dalam bahasan yang lebih umum, kalau tidak ada contohnya langsung dilarang. Lihat dalilnya ada enggak? Paham? Nah, terakhir yang keempat. Ini sebetulnya lebih banyak lagi cabangnya, nanti saya bahas pertemuan berikutnya, ya. Yang keempat, ini yang lebih hebat. Dalilnya dhanni, samar. Bahkan kalau dicari-cari hampir enggak ketemu, kayaknya enggak ada dalilnya. Saking samarnya. Samar tuh. Enggak nampak. Baik, mohon maaf, apalagi contohnya? Sudah contoh enggak ada, dalilnya pun enggak kelihatan. Bukan enggak ada, tapi tipis sekali. Harus menggunakan metodologi yang dalam untuk memahaminya. Apa contohnya? Sangat populer di kita. Zakat. Zakat. Dalil dari Nabi, zakat itu pakai kurma, pakai gandum. Contoh dari Nabi, zakatnya pakai kurma, pakai gandum. Sekarang saya tanya antum, antum zakat pakai apa? Beras. Saya tanya, pernah Nabi antum lihat misalnya, atau ada riwayat Nabi mencontohkan zakat pakai beras? Cari tuh sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan ketemu. Dalilnya pun gak ada, jangankan hadis sahih, di hadis palsu pun gak akan ada. Masya Allah. Qala Rasulullah SAW, ya, zakku bil urs, berzakatlah kalian dengan beras. Wah. Siapa periwayatnya? Rawahu Asep As-Sundawi. Gak bisa. Gak ada. Mau orang Sunda, orang Jawa, orang Palembang, orang Sumatera, gak ada orang bikin hadis demikian. Pertanyaannya, kok bisa orang zakat pakai beras? Beda enggak? Nah, kalau tidak bagaimana caranya? Ini lebih dasar lagi, contoh gak ada. Dalil gak ditemukan saking samarnya. Maka gak bisa antum katakan, setiap yang gak ada contohnya, beda. Zakat pakai apa? Beras. Ada contohnya, ini sih lain. Ini kecuali. Aduh, pecimu kecuali. At sini, cara memahaminya gunakan metodologi. Nanti dalam ilmu usul fiqih, di antara turunan metodologi itu ada beberapa bagian. Nah, bagian yang utama itu ada 2, ada ijma, kedua qiyas. Qiyas artinya analogi. Analogi hukum. Namanya qiyas. Bapak qiyas, bapak analogi. Okay? Masuk sini. Nah, dibahas nih. Ini yang dimaksud hakikatnya atau majasnya. Ini yang dimaksud bendanya atau fungsinya. Sampai begitu Pak, para ulama memahaminya. Oh, ketika berpindah wilayah Islam itu semakin meluas. Kemudian muncul di satu tempat. Orang-orang mulai datang kemudian berita untuk berzakat. Khusus zakatul fitri. Maka orang-orang mulai mengumpulkan, tapi persoalannya adalah, mohon maaf, di tempat itu bukan gandum dan kurma yang didapati, tapi makanan-makanan yang lainnya. Maka orang, sementara ulama dikatakan, hadza irtun, ini yang dimaksud gandum kurma itu makanan pokok. Bukan jenis gandum dan kurmanya, makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokoknya gandum dengan kurma, silahkan berzakat menggunakan gandum dan kurma. Boleh. Tapi kalau di tempat lain, makanan pokoknya bukan gandum dan kurma, maka dia boleh mengeluarkan kemudian zakat dalam bentuk makanan pokoknya, alhamdulillah, yang senilai volumenya dengan volume dikeluarkan kurma dan gandum. Berapa liter? Maka keluarkan beras dengan ukuran sekian. Berapa kilo? Maka keluarkan kemudian ukuran dengan volume sekian. Maka senilai kemudian dua-duanya, tapi sifatnya bisa berbeda, jenisnya bisa lain, sifatnya maaf bisa sama. Sifatnya sama-sama makanan pokok, jenisnya bisa berbeda. Dikala di zaman Nabi, bahkan sampai sekarang, Nabi tinggal di lingkungan orang Arab. Sampai sekarang kebiasaan orang Arab makannya bukan beras. Bukan beras, makannya kurma. Kurma, gandum. Makanya kalau mereka makan beras, kita ngelihatnya seperti orang bingung. Seakan-akan kalau bahasa Jepangnya rowok makannya. Dia ngambilnya begini. Kalau kita kan begini. Ya kan? Nah itu kadang-kadang mereka begini ngambilnya, terus di kepala-kepala dulu begini. Baru dimakan, karena tidak terbiasa. Makanya kurma, makanya gandum, dan sebagainya. Antum juga kalau makan kurma kan kayak orang yang lembut banget. Ya. Lah orang Arab. Lah. Sama. Sama kayak makan kuaci. Kuaci kita dengan kuaci Arab beda. Orang Arab kalau makan kuaci ambil serau. Oh, rau diserang gitu kan. Diserang itu ada daerah namanya rau. Ya, rau tuh. Mah orang Bandung datang ke Serang belum tahu daerah itu. Dia bawa rambutan. Begitu bawa rambutan tuh dekat ke situ tumpah tuh. Tumpah begitu tumpah kan dia mau ini kan mau ngambil kata koneknya rau marah dia ulah dirau etan waing lo udah sini ah nyambungnya ke situ dah sini dah kurma makan pokok gandum pokok beras bukan. Maka mereka tidak akan pernah zakat pakai beras sampai dengan sekarang. Kita dari dulu konsumsi kita bukan kurma, bukan gandum, bukan makanan pokok sekalipun ada. Kecuali kalau orang sudah banyak nanam kurma, banyak menyebar. Konon katanya 2030 ke depan itu pangan sudah mulai menipis. Dan kurma sudah mulai ditanam di daerah tropis, sudah mulai bisa berkembang jadi buah. Sekarang sudah banyak di Aceh ada Pekanbaru, Cirebon macam-macam nanam. Dah sampai jadi kemudian pangan. Nah itu boleh dikeluarkan. Tapi sampai sekarang karena bukan kurma dan gandum maka beras itu menjadi bagian dari yang dikeluarkan. Apakah makanan pokok antum? Nasi pak, bukan beras. Kalau beras itu makanan bagi hewan yang bertembolok. Ayam, angsa, bebek itu beras. Makanan kita nasi cuma sumbernya dari beras. Jadi kalau kita mau makan masak? Masak beras, bukan masak nasi. Nasi itu sudah jadi, tinggal dimakan. Yang dimasak beras. Apa makanan pokoknya? Nasi. Jadi kalau mau makan masak beras, bukan masak nasi. Tuh kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan kias. Jadi kalau ada amalan atau apapun macam-macam, jangan dihukumin dulu, lihat dulu. Lihat nih, dimasuk ke yang mana diantara ini semua, baru kita pahami. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Ustaz dengan kasus-kasus sekitaran kita? Ada maulid Nabi, ada tahlilan, ada macam-macam. Seperti apa hukum itu semua? Nah teman-teman, hukum itu semua di pertemuan berikutnya kita bahas. Nah, karena kita akan masuk kepada materi turunan dari ini tentang hal-hal yang terkait dari hal yang samar antara sunnah dengan bid'ah. Seperti apa gambarannya dan seperti apa bahasannya kita tunggu pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan boleh jadi ada yang benar. Maka kebenaran itu datangnya dari Allah dan petunjuk Rasul bukan mutlak dari apa yang saya sampaikan. Saya tidak punya apa-apa untuk bisa disampaikan, tapi jika Anda memiliki pendapat ataupun menduga saya salah keliru menyampaikan, itu pasti mutlak kesalahan saya. Dan saya bertanggung jawab dengan itu, sampaikan kepada kami, saya koreksi dan bukan sebuah aib untuk mengatakan ini salah. Jangan ikuti yang ini ya, ini keliru, ambil pendapat yang ini yang benar. Jika terbukti di kemudian hari pun, maka tidak kemudian tidak menjadi sulit untuk meralat itu semua. Dan bukan aib untuk mengatakan kita pernah salah, karena kita menunjukkan itu adalah manusia biasa yang tidak sempurna dalam keadaan. Tapi kalau Anda belajar, termasuk mungkin penyimak lewat YouTube atau yang lainnya, saya minta tolong simak secara utuh. Kadang-kadang nanti ada yang berniat baik, motong misalnya kan sebagai ada yang niatnya baik, cuma kadang-kadang, mohon maaf saya husnudzon kepada Allah, kadang-kadang memotongnya itu bukan pada tempat yang semestinya. Ya, inginnya begini, tapi mungkin karena kurang sesuatu dipahami, dipotong sedikit sehingga kadang-kadang terlihat seperti berbeda. Ya, sekira itu yang saya sampaikan, mohon maaf kami harus kembali, mohon izin barangkali diberikan akses yang mudah, karena kami harus datang lebih awal untuk sampai ke Bekasi. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.